Thank you. setelah kita buka bersama, kita mohon Pak Budi, Pak Bupati untuk ngelasani kendurane lek dhuwit niki. Hajate piye sing kudu disyukuri apa sapi purute. Nah sekarang kita mulai dulu nyuwun sewu Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memulai saya nanya dulu sama Anda, karena malam ini adalah sinau bareng, itu ceramah, itu pengajian guru Tausia. Oke, silakan sambil menunggu konjol-konjol motor awake. Nek upama aku takon ngene, iki jenengan wong Islam kabeh apa ana sing Kristen Katolik? Apa jangkep? Oke. Gini aja, orang Anda ini macam-macam, ana sing bapak, ana sing anak, ana sing pedagang, ana sing pegawai negeri, ana sing pekerja grab, ana sing buruh. Ya. Itu semua identitas sementara kita di dunia. Tapi yang lebih tinggi dan yang lebih luas dan lebih bermutu dari itu ada dua identitas kita. Bedake se identitas karo personalitas. Nyun sewu ya rada bare kuliah ya sik ya. Nek personalitas iki pokoke oleh Gusti Allah gawe kowe. Kowe dipilihke bapak sapa, ibu sapa, yo kowe irungmu bangir apa pesek, rambutmu keriting apa lurus, itu namanya personalitas ya. Begitu kamu diberi nama oleh bapakmu, terus kamu sekolah, terus kamu bekerja menjadi sesuatu dalam karier, itu namanya identitas. Jadi beliau ini Pak, beliau ini ciptaan Allah. Begitu diberi nama Budi Sarwono, mulai jadi identitasnya. Tapi nanti di akhirat belum tentu dipanggil Pak Budi, karena akhirat punya panggilan sendiri untuk beliau, karena beliau bikinan Allah kan gitu. Nah saiki di antara personalitasmu kan aku bodoh hamba Allah. Nah sekarang identitas yang terpenting dari kita semua itu ada dua, satu bangsa Indonesia, dua orang beragama atau bangsa beragama, khususnya yang mayoritas datang kaum muslimin ini ya. Kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin ini kabeh. Saiki nek ana wong takon, gedhe ndi sing jane? Penting ndi? Dadi wong Indonesia atau dadi wong Islam? Islam. Langsung jawab Islam. Apakah itu tidak makar kepada Indonesia? Tidak, tergantung cara kita melihatnya. Nek Indonesia gaya nang menungso apa Gusti Allah? Indonesia? Nek lemahe gaya nang Gusti Allah, segorone gaya nang Gusti Allah, tandurane gaya nang Gusti Allah, ning disebut Indonesia gaya nang menungso. Telo gaya nang Gusti Allah, gedok gaya nang menungso. Sekarang saya tanya, kalau Islam bikinan siapa? Allah. Indonesia pikiran manusia berarti lebih tinggi mana? Aja mesu ya negorone ya aja dianggap anti Pancasila ya. Cara berpikirnya menurut sebab salah satu tandanya so nek kiamat Indonesia isi ono ora? Nek Islam. So, jadi ada dalam hidup itu yang hidup terbatas ada akhirnya Pak. Dan ada yang tidak ada akhirnya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah termasuk tidak ada akhirnya. Kita hidup abadi, khalidina fiha abada. Tapi kita sebagai bupati ada akhirnya. Kita sebagai kuli ada akhirnya. Saya sebagai opo sakarmu ada akhirnya. Ya. Nah, oleh karena itu yang akan kita lakukan untuk pembukaan ini adalah dua hal itu. Saat kita sebagai bangsa Indonesia, cabang Banjarnegara. Gitu. Wijane yo angel, wong Indonesia iki lagi 70 tahun, sementara Banjarnegara 179 tahun. Habib bapake sing ndi? Anake? Nah, bapak sinau nang anak kok anak sinau nang bapak? Jadi Indonesia itu sinau nang Banjarnegara kok Banjarnegara sinau nang Indonesia? Sing kudune ngapurancang menundukkan punggungnya, menundukkan wajahnya itu Indonesia kepada Banjarnegara, itu Banjarnegara kepada Indonesia. Indonesia kepada Banjar. Jadi kalau Bupati Banjarnegara ketemu sama Presiden Indonesia, yang harus menundukkan mukanya yang mana? Aku nengkati ya, neng. Ayo dolen cara berpikir yang tepat loh saya ini dolen berasur latar utama. Gitu, Gusti Allah di menungsa ke, menungsa di Gusti Allah ke, gitu. Kapur barus di beras ke, beras di taek ke, taek di beras ke, tapi itu tinggal ya. Nah, malam ini kita sinau. Oke, ini baru pembukaan, supaya pembukaan kita lehal secara akal pikiran dan hati kita. Nah, oleh karena itu kita buka ini dengan melakukan sesuatu, termasuk dengan musik. Luwe onggondi, luwe abadindi, islami ke Indonesia. Berarti nek awak iki memulai Islam sih ke Indonesia sih. Nah, nek Islam sih, aku njaluk bareng-bareng Al-KPK berkui selawat nang kanjeng Nabi, baru setelah itu kita teguhkan diri kita sebagai orang yang ikhlas menjadi bangsa Indonesia dengan komitmen dengan teman-teman lain di luar Banjarnegara, ya. Karena Indonesia tidak ada kalau tidak ada Banjarnegara, tapi kalau Indonesia tidak ada Banjarnegara tetap ada, betul kan? Jadi Indonesia juga ketika pertimbangan Banjarnegara, ya. Ojondur sok, kuoso sok ampuh, padahal Indonesia kiraono nek orano Banjar, gaduh-gaduh kiraono nek lontong kiraono, nek kacang kiraono, nek putih kiraono, nek togeni kiraono, kan gitu. Jadi gaduh-gaduh itu tidak ada aslinya. Jadi Indonesia itu aslinya tidak ada. Indonesia itu ada gara-gara orang Banjarnegara bersepakat sama orang Papua, orang Sumatera, orang Kalimantan untuk bersatu bersama-sama menjalankan keamanan dan kesejahteraan. Itulah ya. Jadi Indonesia itu jadilah ramah. Sing ono kan kubise. Apa ini mau lon apa lontongnya gitu, kacangnya, sambelnya kan gitu, piringnya kan gitu, gaduh-gaduh ini ming jeneng. Jadi Indonesia ming jeneng macam petakilan. Beda dia wakil presiden mau presiden ini ming wakil dari barang sing janjane ming karangan kita sendiri. Tapi kalau Banjarnegara bukan karangan. Ada Indonesia, Banjarnegara mendukung. Tidak ada Indonesia, Banjarnegara tetap hidup sejahtera. Apalagi untuk dikasih rebelikan. Ngaku jaya mau. Nanti akan dimulai lebih setelah kita jalankan ya Islam dulu baru Indonesia. Tapi kita tidak mendatangkan Indonesia. Islam itu kan datang untuk menyejahterakan Indonesia. Betul tidak? Untuk nyelangi orang-orang golek kuasa. Nyewanginya ini loh carane urip, ini loh carane tresno, ini loh carane nyengkuyung bebrayan, ini loh carane apa silaturahmi, ini loh carane kerjasama. Itu Islam mengajarkan itu. Beliau punya cerita luar biasa dengan seorang kiai beliau di Tayu tadi. Nanti biar beliau cerita luar biasa. Nah, setiap orang mengalami pengalaman yang berbagai macam yang akan membawa dia kepada kebijaksanaan hidup, dan beliau tidak menjadi bupati kalau tidak dikenal masyarakat sebagai orang yang punya kebijaksanaan dan kemuliaan. Kira-kira mana ya? Mana ya? Kejopok, singgurung kenal. Singgurung kenal, serah pokok, singgurung kenal. Oke, kalau gitu saya minta Mas Bobi satu selawat tanpa, kemudian satu selawat aku njaluk takon nang jenengan sing kira-kira ning kene sing mungkin Muhammad siapa PNU. Ya mabur. Ono NU aku ngelangi NU, nek aku dudukan karo Muhammadiyah aku ngelangi Muhammadiyah. Bener ora iki? Nek ono wong gawe gethuk tak tambahi klopone, jelas. Nek ana wong gawe rawon tak sumbang tuwae, ya. Nek ana wong kurang uyah tak tambahi uyahe. Nek ana wong butuh maratua tak delok-delok aku gelem ora dadi maratua. Nek ketak arep ngomongke ya. Tapi gitu ya kira-kira ya. Aku jalan apa kira-kira ngene. Muhammad YM oh kan bikinan kita sendiri toh, bukan bikinan Allah, yang bikinan Allah apa? Salam. Jadi misalnya upamanya suatu hari kepercayaan orang orang Muhammadiyah keberatan orang itu. Buatan. Yang penting suatu hari NU itu lahir untuk untuk supaya Islam kita lebih teguh, betul tidak? Bukan untuk nyaingin Islam. Muhammadiyah juga lahir untuk supaya lebih Islam kita, supaya lebih mencontoh Rasulullah Muhammad yang temannya disebut Muhammadiyah. Kalau nak dokter ulama supaya kita lebih raket le gandengan tangan nahdiin, makanya nak disebut nahdiin orang-orang yang berhimpun. Jadi nanti jadi himpunan antara tembakau sama lem sama nanti dilanjutkan sama korek dan lain sebagainya. Jadi nanti tambah biasa. Dan tidak ada bupati yang lebih mengembirakan saya melebihi bupati yang sama-sama perokok dengan saya. Tidak ada barang tidak baik, karena baik atau buruk tergantung tempat, ruang, waktu, dan konteksnya. Betul kan? Kumpuluk kuyapi ini tonggo sandal dari elek. Sehingga itu kumpuluknya dari sandal. Sehingga itu lemu gawe kumpuluk dari ke. Tidak ada barang buruk yang ada, barang yang tidak pada tempatnya. Betul kan? Bebojoan ki apik turu bareng ki yo mesra ning nang gedhu yo elek. Pokoke ning pendopo kabupaten ora apik ta. Gitu ya. Jadi jangan nyalah-nyalahin orang dulu, dipelajari dulu bareng-bareng gitu ya. Si rokok ki apik apa lek kok sik nggo sapa sik. Segelati po elek. Besik untuk orang yang sudah kebanyakan karbohidrat, hindarilah. Sehingga gitu. Gula itu apa elek? Musik, nah, seorang gula aja gula lain kan gitu. Betul enggak? Seorang subuh, wajib pengharam. Saiki, haram. Musik jam somo, seorang subuh. Haram, kan gitu kan? Tawang Indonesia kira jangkep di peke. Ngomong haram, urung didelok. Iya kita terapi, iya kapan. Gitu. Maksudnya gitu kan? Nah, jadi sekarang karena NU Muhammadiyah sama-sama umat Muhammad, sama-sama nyengkuyung masa depan sejahtera Indonesia, masa depan Daldatun Toyibadun Warogun Wofur Republik Indonesia, maka sholawat bukanlah milik NU, sholawat bukanlah milik Muhammadiyah, sholawat adalah milik orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas aja kita konsek sholawat apa ya sing dadak nggowo panjang negara. Arya. Arya. Nah, jar. Oh, berarti. Sok aku iki eleko, aku iki yo mantune wong Banjar Negara. Yo, bojoku yo wong Ngapak. Yo padha wae. Dan Ngapak itu istimewa. Karena yang tidak Ngapak bukan yang Ngapak, tapi Ngapak adalah istimewa kan itu. Bojoku paling ayu sebab piyane wae kudu bojoku. Jadi sing ayu iki selain Indonesia tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah Indonesia, karena yang lain bukan Indonesia. Ulu sekolah, toleh, jelalatan, Anda harus bangga jadi orang Banjarnegara. Nek perlu ngomongin diwai, ngomongin diwai, ngapak-ngapak kok pamerke, ngapak diampuh tugas orang pemondolan di sini. Kalau ininya apa? Tiketnya pakai bendol buri enggak? Nah, Jogja pakai bendol. Jogja ini kayak iya jebol buri ini bendol orang. Nah kalau di sini kan lebih tegas, lebih lugas. Ngapak-ngapak itu lebih tegas. Sama dengan Surabaya, aku Surabaya ya. Bodoh ya. Misuh ya misuh, mantel ya mantel, ya tau. Ngantem ya ngantem, orang nyanyi, orang jopo ijun, ya kuning yang gitu ya. Nah kan gitu. Soal karya ya. Wah, kok kenal aku lah nyongkol. Aku tadi dapat informasi uang Banjar Negara itu untuk kejawen. Ya kejawen itu ya rapopo. Itu berarti ciptaan Allah kan Anda jadi orang Jawa. Oke, Mas Bobin, Mas Morofin, Pambuko, kemudian soal karya bareng-bareng, saya mohon para vokalis membantu dengan berdiri paling tidak. Nak jalur siapa singkatin nelok aja, nggak mau pusing suaranya anak nelok aja aja. Si orang enak ya itu kan yo orang enak kalau sing rumah ke yang itu lah ini kan yo orang pantesi diri ya lah orang itu enak yo ini yo nek cocok ini ngernet yo ngernet yo nek cocok ini ini yo orang orang sing suara ini nambah indah malam ini coba ya ayo ayo monggo mas sing kori kori dulu ayo maju ramo kok ayo ayo jadi kata asyik nah ngono oke okay. Kalau gitu tolong saya cerita enggak Mas Doni, Mas Imam, Mas Islam kan pas kita bismillah ya lukuh ya sepatu ini saya ingat kau bati bermesake penuh sepatu elemen tak putok ini apa jalan ke sepatu ini kau jamu singela acok ke elemen dilepas ya sih, alhamdulillah. Pokoknya ibu sekalian, baik yang saya bisa melihat maupun yang di belakang-belakang sana maupun yang mendengarkan dari tempat yang tidak usah melihat satu sama lain, tidak bisa melihat sorot mata satu sama lain, tidak bisa bertatapan wajah berwajah. Kalau mungkin ada yang melihat dari streaming dari mana, semuanya saya doakan setelah acara ini Allah membukakan pintu-pintu berkah untuk Anda semua. Punya kesulitan ditunjukkan kemudahannya. Sehingga keteng-keteng hati ini dicahayai oleh Allah. Sehingga kerengan dirukunkan oleh Allah. Sehingga urung untuk bujo untuk jodoh. Nah, yang terdiri. Amin. Jalur kalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Indonesia Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, maghfur, maghfur, maghfur, ya Allah. Bapak-bapak silakan dibuka, dideber. Juga nanti untuk perkenalan dengan bapak-bapak yang hadir malam hari ini, saya monggo kepada bapak-bapak caranya bagaimana, apa kita persilakan satu persatu dengan mikrofon, atau bapak yang memperkenalkan, saya manut kepada Rasul kita. Tepuk tangan semua untuk Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banjarnegara, Nyuwun Jumeneng. Yang saya hormati segenap anggota Forkominda Kabupaten Banjarnegara, Nyuwun Jumeneng. Sing ngambil jaket ini Pak Dandim, sing rasukane abrit Bapak Ketua PN Banjarnegara, sing rasukane putih Pak Indarto saking Partai P3. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ainun Najib, boten usah jumeneng, wonten jumeneng nggih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati para senior kami, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode sebelum beserta Ibu. Yang saya hormati pimpinan Ormas di Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Nyuwun Jumeneng Pak Sekretaris Daerah. Ini Pak Indarto, Sekretaris Daerah Singanyar. Para staf ahli, bupati, asisten, kepala OPD, camat, lurah, dan kades di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan TNI dan Polri. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan kalangan profesi di Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati para sesepuh dan bini sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan, hadirin, warga masyarakat Banjarnegara yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara malam resepsi hari jadi ke-187 Kabupaten Banjarnegara. Selawat salam senantiasa terlimpahkan kepada teladan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan saat yang menggembirakan dan istimewa bagi kita semua, karena segenap masyarakat Banjarnegara tengah merayakan hari jadi ke-187 Kabupaten Banjarnegara. Sehingga pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan 3 harapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mari kita jadikan momen hari jadi ini sebagai tambahan semangat kerja kita sebagai wujud prestasi bangsa dan mengabdikan diri kepada Banjarnegara tercinta dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mari bersama-sama kita bekerja untuk mewujudkan Banjarnegara yang benar-benar bermartabat dan sejahtera. Yang ketiga, kami memohon dukungan dan doa dari semua pihak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Akhirnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan mari kita ikut bersama kegiatan pengajian Sinau Bareng Cak Nun dengan serius dan perasaan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Banjarnegara, Dirgahayu Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Nanti Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari, Ibu juga saya mohon dengan sangat untuk dipersilakan atau tidak berhak untuk menyela atau untuk memberi pendapat, nambahin, bantah, menjelaskan atau apapun saja. Mohon berinisiatif karena acara kita ini bukan acara apa ya, aturannya hanya ada pada toleransi kita masing-masing. Siapa saja boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk yang pertama Pak, karena ini sinau bareng. Sinau bareng itu beda dengan ceramah, beda dengan ulang. Bapak-bapak, saya mohon diperhatikan, acara ini kan syaratnya memang panggungnya harus pendek sehingga semua jamaah bisa sampai ke depan sini. Betul ya? Meskipun tujuan mereka bukan soal sinau bareng, tujuan mereka tanganannya apa yang betul. Jadi mereka ngincer-ngincer, tapi kita biarkan dulu, jangan dikasih dulu sebelum mereka ngiler betul gitu. Dengan kita cep-cepan gini Bu ya, maka saya kan gak boleh ngomong ngawur. Sebab mereka, kalau mereka bisa memberi hukuman langsung kepada saya. Kalau saya, kalau kita ngomong yang tidak benar, kalau kita berbuat yang tidak benar. Ya. Kalau bisa silaturahmi itu gini, tidak usah dijaga, yang penjagaannya membuat orang berbuat semaunya kan gitu. Kan gitu. Nah ini langsung betul. Ini ya itu. Yang menghalangi hanya sopan ora, tepat ora, benar ora, menurut dong. Tapi kalau saya berbuat kesalahan, Anda langsung bisa menghukum saya. Dan saya memang bermaksud seperti itu. Dengan ini insya Allah kita bisa saling berniat baik dan bersama lain. Mana ya? Nomor dua, kalau sinau bareng itu, Pak, kita akan mencapai kecerdasan kolektif. Jadi ada kecerdasan pribadi, ada kecerdasan bersama. Jadi misalnya Anda nyanyi Indonesia Raya, nek dicek siji-siji kan tugas sing paus. Asli ning ngono. Ning nek bareng ora ana paus. Makanya jamaah itu kalau kata Rasulullah, jamaah salat itu jari Kanjeng Nabi sing klambine suwek nguri ngadekone ngarep, sing klambine suwek ngarep ngadekone nguri, sing klambine suwek kiwa ngadekone tengen. Sing klambine suwek tengen ngadekone. Jadi sekonjoko tertutup. Jadi itu yang namanya teamwork, itu yang namanya kerjasama dan berjamaah. Sekarang kan tidak. Sekarang ini Indonesia situasinya adalah diketok-ketok televisi nek konjone suwe kan gitu. Nah, kita belajar berjamaah, kita belajar sinau bareng. Ada banyak sekali pemaknaannya, tapi memang kita tidak, saya memang tidak tahu sia, karena saya aku ora ngerti kowe le. Kue nak tak kandari, kue hati, kue nomok ke diri. Kue ini, kue tak kai bujo, kok kue boleh bujo diri. Gelak diri, tau? Nah iya, tak kai itu, nek, ono apa aku sih kok salah. Nek kue boleh diri, tak bujo diri, dan kue bahagia diri. Nah, begitu juga ilmu, kalau bisa cari sendiri, saya orang tua, ada ulama, ada orang sarjana, siap-siap nek kotakoni, ini wajib menjawab. Karena di Quran tidak ada kewajiban untuk pulang. Perintahnya tidak pulang, perintahnya adalah sinau, ikra, utlubul ilman, dan gitu. Jadi budaya kita jangan budaya mukuri wong. Budaya kita paling pol mengingatkan satu sama lain. Dan yang nomor satu adalah kita selalu harus belajar. Rakyat yo belajar, bupati yo belajar, semua pejabat belajar, ulama belajar kepada umatnya, umatnya belajar kepada ulamanya. Jadi tidak ada struktur feodal. Nek ulama mesti pinter, nek umat mesti bodoh. Karena pinter dan bodoh tidak hanya berdasarkan ilmu. Karena setiap wali-wali kita punya kedasarnya masing-masing. Sing iso nampa Quran ora mung utekmu, tapi juga getihmu, ya. Semua kesadaran dari badan kita bisa menerima Al-Qur'an. Makanya Quran itu rahmatan lil alamin dan sampainya ke manusia tidak hanya lewat kata, tapi lewat frekuensi apa saja. Anda jadi kowe tekor iki ngantuk ya ora apa-apa. Sing kowe tekor ini cukup. Ngantuk ora apa-apa turu ya ora apa-apa. Turu wis. Asal kamu ikhlas disini untuk menerima hidayah Allah, maka kau mulut-mulut jelek jadi jelek cepat. Mungkin kau entuk saiki apa langsung paham, ono sing sesuk lagi paham, ono sing seminggu meneh lagi enggak. Oh iya ya gitu. Jadi takaman itu ada yang langsung tumbuh, ada yang lambat tumbuh, ada yang lama baru tumbuh. Pohon jati butuh 50 tahun, pohon mangga butuh berapa tahun? 10 tahun, padi 4 bulan sampai 6 bulan, jagung 3 bulan, 4 bulan, gitu. Macam-macam, ilmu juga begitu, ada ilmu sing instan, ada ilmu sing suwe lagi ke menteng. Demikian juga hidayah Allah. Jadi, apa harus kamu? Dioyak lah hidayah Allah, itu oyak lah, ikhlas lah. Ojo ngalup sakit-sakit, ada yang tak sakit, ada yang murah. Bing kita naik kowe lahir, berapa tahun baru berdiri? 1 tahun nek wedhus. Nek ning dadi wedhus. Nek ning dadi wedhus cepet le ngadeg cepet le mlaku ning pol dadi. Nek nek kowe setahun lagi iso. Nek nek dadi manungsa. Maka jangan meremehkan siapapun. Karena setiap orang harus kita pahami asal usulnya, kenapa begini, kenapa begitu, kok suwe, kok cetak. Jadi tidak ada yang lebih berharga dari yang lainnya. Berharganya manusia hanya karena perilakunya yang sayang menyayangi satu sama lain dan setia cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi. Ini lah ya. Oke. Nah saat ini nih, sekarang ini sinau bareng aku jaluk Pak Bupati dan para Forkominda dan ibu-ibu, saya minta untuk menjadi pembanding. Kalau saya bikin dewan juri, salah-salah di pertandingan. Tidak, bukan pertandingan, bukan perubahan. Ini hanya share atau sinau bareng. Tapi Pak Bupati, saya mohon mendengarkan anak-anak. Bapak-bapak yang lain, saya mohon merespon, menilai, membantah juga boleh. Nesoni juga boleh, dipanjen. Nesuti apa yang boleh? Apa sih masalah? Lagi anakmu ngentuti dasmu. Terus dia pakai. Jadi marah itu boleh asal pada tempatnya. Berkata kasar boleh asal dalam keadaan terangnya, ya dalam Quran itu. Kadang-kadang orang jahat itu kamu harus lihat latar belakangnya. Kok bisa nanti jahat itu emang tidak tahu ngalami apa gitu loh ya. Amin moga saja orang jahat di Jakarta orang tahu ngalami apa-apa yang jahat. Muridnya ya pena, ya sekolah, ya nyatri, ya usahanya ya sukses. Ini jahat. Jadi tidak ada alasannya. Itu rokoknya bukan. Upamu untuk melukuh rokok. Nenek kaya gue, upamanya pergi dari preman. Dia tidak orang dari preman. Kok ngakuin bapakku melarat, aku rasa sekolah. Nyerokok dari rokok. Kan begitu. Jadi semua ada alasannya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian. Saya sangat percaya kepada masyarakat Banjarnegara. Karena saya belajar silat itu guru besarnya generasi sebelumnya ketika adalah dari Kiai Kusro di Pulau Pati di sini. Jadi mbak saya itu belajar silatnya dari sini. Meskipun Kiai Kusro dulu belajarnya di Demak, Demak belajarnya di Mojokerto Jombang. Jadi mudung. Mulanya aku dijodohi kalau waktu ini. Mudung. Jadi mudung. Yang Anda tahu itu Pulau Pending. Pulau Pati. Aku saiki percaya karo kowe aku njaluk 3 kelompok antara 3 sampai 5 orang, satu kelompok di sana, satu di tengah, satu di sana. Spontan saya kasih waktu sampai 20. Silakan maju. Silakan naik berkelompok 1 2 3. Ayo Mas, bismillah. Ayo sinau bareng. Siap berpikir, siap jernih. Ayo sana. 3 kelompok. Sama Mas, Mas. 3 kelompok, 3 orang, 1 kelompok 3 sampai 5 orang, 3 orang boleh 5 orang, lebih juga enggak apa-apa. Ayo Mas, silakan. Mbak sudah alhamdulillah belajar. Ya, sip. Masih kurang? Berapa orang? Oke, berarti sampai kelompok 2 di sini. Oke, kalau sudah kelompok nyicil silaturahmi dari dulu mulai saiki ya, nyicil kenalan, nyicil kenalan. Kelompok satu, kelompok dua, berapa orang? Di sini berapa orang? Empat orang, satu ke sini, satu kelompok kedua. Ayo, ya, sip. Orang apa kalau makinnya? Ini sekatur di dolse. Aja. Ya, habis. Api kecil ini tak kandang. Orang tahu belum tuku sepatu sing nganggo tali. Ngerepot kita. Terus Pak, sampean pernah ke Belanda. Kalau orang Belanda itu kan kalau arep nyantor, sepatu terus sikile munggah kursi, tali. Caranya orang kaya itu gitu. Jadi nek kowe ming kene berarti kowe miskin. Kowe pengen suke, boleh kursi ngene gitu. Terus wong Belgia iki nyanyiane londo, ora gelem kalah. Sikile juga, kene sing ditarani sing kene. Manungsa iki nyeneng ke kok ya. Nek wong Belgia iki nek lampu merah, kuwi gumun. Aku ngerti jaya abang kuwi. Leren, kuning kuwi peringatan, hijau kuwi. Ketika dia pertama ke lampu merah, merah ya, dan terus orang-orang digas merah. Giliran abang melaku. Tidak karena merah tidak boleh, tapi karena gumun kok merah. Ya, terus, kuning, orang digas-gas kuning. Hijau, gitu kan. Terus abang merah. Abang lagi terus. Kau tidak mau gitu jadi. Sesuai baik-baik ini. Jadi abang yang kedua Pak Terabas. Di Cipta Polisi lho, oh Terabas, tadi sudah ada merah, saya sudah gak heran lagi. Aku pokoknya jajar bupati, kan melejar. Nanti sambil tolong ya Pak, sambil yang santai ya Pak. Sambil tanya tag ini, saya hormati, ini aku ingin sing orang, tag punya presiden Pak. Ya, santai kalau rakyatnya gitu ya. Oke. Kelompok satu, meninggal. Nah, berhadapan satu sama lain, jajar-jajar, saya kira satu kelompok, ya. N.O. Muhammadiyah. Baik. Ini wis sing abang wis. NDA. Gene wis jajan kene apa jajan kene? Munduan. Mutil. Kedua. Jawa. Munduan wis. Opak. Sering jewe-jewe tentukan ketua atau juru bicaranya masing-masing. Ini aku takon, siap mikir ya, siap sinau, serius, jujur, jangan tidak jujur pikirannya. Kalau kamu ingin sehat hidupmu, pikirannya jujur. Kalau pikiran tidak jujur, otakmu kacau. Kalau otakmu kacau, kerentangan ke seluruh badan menjadi kacau, menjadi sakit. Sakit itu berasal dari pikiran yang tidak jujur. Jelas ya, logis lagi. Lek hatimu kudune lima, kowe kok itu kowe terjadi guncangan-guncangan yang membuat seluruh partikel yang lain di dalam tubuh menjadi rusak. Ayo urip sing sakmadyo, apa anane kaya kowe kuwi ya, dan tiap hari diamati didelok dirasake. Oke, sekali lagi berdoa Dawud otak. Oke ya, lo dari ini sih bener-bener lo dari sini geser dua langkah ya. Ya, oke. Okay. Terus kenalan satu sama lain. Oke. Okay. Aku mengikuti pertanyaan. Nanti setelah pertanyaan selesai dan Anda pahami, tolong mencari tempat. Dipandu oleh panitia. Boleh enggak? Kue menunjukkan wong telu, diskusi, berdebat boleh, tapi merumuskan jawaban-jawabannya. Ya, masing-masing. Kue boleh enggak nanti. Cedak-cedak oh, kantor kabupaten sing ngukai panganan itu. Ya. Sekitar setengah jam sampai satu jam, kalian yang sudah siap segera ke sini, terus nanti kita akan presentasi bersama. Terus Pak Bupati dan Bapak-Bapak yang lain, Ibu-Ibu yang lain akan menilai, membandingkan dan memberikan komparasi atau apapun saja. Ya, ini ya. Pertanyaannya rada ora biasa apa-apa ya. Oke, pertama ini, Landa. Pertanyaannya beda, 1, 2, 3, beda. Tapi hidup itu kan urusannya kewajiban dan hak. Jelas ya? Apa sebabnya wong duwe hak mergodai wis ngelakoni kewajiban? Yang gitu. Apa sebabnya kue berkewajiban mergo ono sing berhak nang kue? Tapi itu harus tahu kewajiban dan hak. Hubungannya apa? Gusti Allah ngomongkan kue sembahyang mergodai wis mikai kue rahmat. Ini Gusti Allah orang muridi kue dengan alam yang syukur, dengan badan yang sehat, setelah orang ngomong sholat. Ya, Tuhan berhak atas sholatmu karena dia sudah menjalankan kewajibannya untuk memberi rezeki kepada kamu. Betul gak? Jadi Tuhan tidak begitu sedang ngomong-ngomong kue sholat. Demikian juga di antara manusia. Nah sekarang gini, pertanyaannya beda-beda yang mendua. Bicara di masa yang berhubung itu diiling-iling itu sakarmu. Ini rasa mengerik tukun juga kertas rasa sini baik. Anda tahu rukun Islam? Tahu ya? Rukun Islam itu pertanyaannya dia. Rukun Islam itu urusan antara siapa dengan siapa, dan bukan urusan antara siapa dengan siapa. Angel lagi. Angel apa gampang? Angel. Gampang. Paling. Jadi rukun Islam dari sahajat sampai haji itu urusannya sopo kalau sopo, hak sopo, kewajibannya sopo, gitu ya. Terus dudu urusannya sopo kalau sopo. Nah, sing pancen berurusan kue entuk berpendapat, untuk ngarani, untuk ngaji. Nek kue orang urusannya, kue untuk ngaji, untuk ngarani, untuk mesoni itu. Nah, jadi pertanyaan sederhana. Rukun Islam itu urusannya sopo karo sopo, hae sopo, kewajibannya sopo, dan bukan urusan siapa dengan siapa. Nek kue iso jawab kuwi, wah, top. Saya percaya kepada masa depan Islam dan Indonesia. Dan orangnya lebih ya, gampang banget. Sebab kue ngerti, wah, Indonesia jubur kue yang ini ya. Jani kak ini, gue mungkin nomor kayak gitu. Iya. Sekali lagi, bisa diulangi. Coba kalau salah seorang mengulangi. Rukun Islam itu, ya, mas. Ya. Rukun Islam itu urusan pun sinten kalih sinten dan bukan urusan sinten kalih sinten. Wah, top. Jadi kue wis kue iki wis klambi wis celana utek. Nek kue ora iso ngrumuske kue isih sarung. Nek sarung iki mlempet, ya ta? Ora ono strukture. Nek klambi wis ono kerae, wis ono benike, wis ono ngene kan gitu. Jadi otak kita, akal kita sudah ada strukturnya, sudah ada bangunannya, ada konstruksinya. Dan Anda dengan sangat cepat merumuskan. Tepuk tangan, sekarang Anda boleh mencari tempat. Ya. Tentukan siapa juru bicara di antara Anda. Yes? Begitu siap, lapor ya kepada teman-teman yang kandeng ya. Lapor. Orang diusir. Nanti 1 jam lah kira-kira paling lama ya. Setengah jam atau 1 jam. Ya, sir. Anda kan ada yang mau bergabung ke kelompok menduan enggak apa-apa. Ada 1-2 orang lagi ikut bergabung enggak apa-apa. Bagus-bagus saja. Ya. Sekarang kelompok kedua. Kelompok dalet. Sama kok dengan ini. Antara ini rakyat karo negara dan pemerintah. Kuwi apa wae sing urusan sing merupakan hak dan kewajiban dan apa wae sing dudu hak dan kewajiban. Dan ora silang sinyalu. Dan kuwi ora orang suruh ke sasaran yang salah. Jadi antara rakyat dengan pemerintah dan negara itu sing dadi urusan apa sing dudu dadi urusan apa. Gampangane ngene. Apa kue adus ini tergantung presiden sapa? Gampang ini mas ya. Apa kue nguyuh ini ngenteni Pak Ruf Amin terus Sandiaga Uno lah ora to. Sapa wae wakile tetep nguyu to. Nah, tolong cari apa saja syukur 5 sampai 10 urusan yang merupakan urusan rakyat dengan negara dan pemerintahnya, serta yang tidak merupakan urusan rakyat dan negara antara negara rakyat dengan negara dan pemerintahnya. Coba ya, tolong diulangi mas. Ya. Mencari 5 sampai 10 apa yang menjadi urusan antara rakyat, pemerintah dan negara, dan apa yang bukan menjadi tidak apa yang tidak menjadi urusan antara rakyat, pemerintah dan negara. Berarti sip antara sempat ini. Indonesia masa depan berbeda dengan Indonesia sekarang. Kalau ada yang mengatakan Indonesia akan hancur 30 tahun lagi, ya, Anda tidak usah pusing, tidak usah marah, karena yang disebut hancur itu seperti beras yang sudah hilang karena sudah jadi nasi. Betul enggak? Hancur enggak itu? Kowe umur berapa deh? 20. Masih ada enggak? Kowe sing 15 tahun. Sudah hancur, betul enggak? Sekarang yang ada adalah kamu yang 20 tahun. Benar enggak? Kamu cara berpikir aja rusuh. Wong nek kamu koyo apa tak wale koyo ngono. Betul? Gitu ya. Kamu yang sekarang bukan kamu yang besok. Ojo ngati kamu yang sekarang podo karo kamu besok, wong saiki bengi sesuk isuk kok kowe podo. Kowe kudu berkembang, kowe kudu berarti luwe arif, luwe pinter, luwe sayang karo wong, ngono ya. Sip. Silakan jare pertama. Ya, tepuk tangan. Boleh tambah orang. Pak, jangan jadi itu. Mereka kan komentarnya kan tepuk tangan. Saya diusir, bentuk kopi. Jangan ini karo ini jangan kopi. Oke, Pak. Yang tinggi yang saya sebut mereka ke sini, ya 50% aja pengajian, tapi 50% jadi yang boleh. Jorang ini ngopi langsung ini kaya itu, ya ya jajan lain, gue nek wiswayai ya. Syukur ada yang lain diambilkan dari pendopo sebagai sini. Oke, sekarang pertanyaannya sebenarnya sama temanya, yaitu hak dan kewajiban antara siapa dan siapa, dan hak dan kewajiban bukan kewajiban antara siapa dan siapa ya mas ya, tapi skalanya adalah keluarga dan masyarakat. Bisa ngerti mas? Apa yang merupakan hak dan kewajiban antara masyarakat dengan masyarakat, antara manusia di antara antara manusia dengan manusia dalam masyarakat serta di dalam keluarga, agak pos keluarga. Jadi misalnya apa, suami berhak menagih istrinya pelayanan misalnya, karena suami sudah nyari nafkah beneran, maksud Radikai Sakinah malam itu misalnya gitu ya. Tapi apa benar suaminya menagih sembahyangnya istrinya? Itu contoh aja. Sing berhak nagih sembahyangmu sapa? Dan sembahyang itu urusanmu karo bojomu, tapi urusanmu karo. Nah, jadi sing berhak nagih sapa? Nah, jadi aja usil-usil. Ini sing ora usil lho saiki. Sungguhan furusi. Ming selawatan dimesoni. Bid'ah. Ngejak imanan bakal. Uripiona, ya tu nyalah dia terus komentari terus. Ya kalau beliau ono muda kayak lagi, ono bocah dibuang bayi ditampung sama beliau, bahkan diobat di top ditambahin nanti Guangzhou sampai ke Cina, luar biasa. Dia mendapatkan diberi kemuliaan dari Allah SWT. Ya, bisa ditirukan. Kalau tadi skalanya adalah rukun Islam, agak sing gampang sing kalian ngerti. Yang kedua adalah rakyat, pemerintah dan negara, kalian manusia, keluarga dan masyarakat. Apa yang jadi urusan hak dan kewajiban di antara mereka dan apa yang bukan. Nanti rumuskan, baru kita diskusikan bersama. Supaya kita tahu selama ini ya tahu keadaan itu dua puluh ini nanti enggak, nanti Anda insya Allah akan tahu batas-batasnya ya, silakan. apa yang berhak, apa hak dan kewajiban manusia dengan manusia di dalam masyarakat dan keluarga, dan apa yang merupakan bukan hak dan kewajiban manusia dengan manusia di dalam masyarakat dan keluarga. Ya, tepuk tangan. Ini anak-anak umur paling 18 sampai 30. Enggak sampai selama ini dulu ya. Berarti mereka akan mulai berperan memimpin negara ini 10 sampai 15 tahun lagi misalnya. Ya, tak tengah ya. Siapa kita saiki? Kue kudu sinau, nampak bibi. Sinau ketekunannya, kesungguhannya. Kue kudu di ahli suatu hal. Kue main dari pemulung ramah sarah, kue ahli sampah dulu ya. Kue dari tukang ojek, kamu pun kue ahli transportasi dulu. Kue dari apa bisa lagi yang berjaya betul? Tertulang apa? Mano. Ning kowe pakar manuk. Pokoke anggere ana wong butuh manuk, takon manuk, butuh informasi manuk, kowe sing digoleki. Ngono ya. Jadilah orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ojo golek duit, golek kenikmatan di dalam keahlianmu. Duit teko dhewe. Nek kowe golek duit, nek saiki yo dodolan manuk, ternyata sing duwe payu ki dodolan ake, terus gue pindah ake. Gue manuk orang menguasai, ake ya setengah-setengah. Terus gue naik sing badan yang mana dodolan kukluk, gue dodolan kukluk. Akhirnya gue orang ahli, ake orang ahli, manuk orang ahli kukluk. Gitu. Nek gue ahli di suatu bidang, duit itu diri. Gue itu didolai uang. Orang yang kaya adalah orang yang didatangi duit, bukan orang yang mencari duit. Betul gak? Ada dia uang sing kemahan ngerti. Ngarit rapopo. Neng gue ngerti tenang suket, gue ngerti tenang arit. Ya. Ini ya, berarti gue ahli manuk ya. Liannya ya butuh ahli manuk jadi. Oke, itu mas ya. Silakan dari tempat. Bismillah. Tepuk tangan untuk Opa. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya minta bapak-bapak sekalian sambil menunggu beliau-beliau, ibu-ibu, kalau ada request, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sini ikut nyanyi kan lebih afdal. Tapi afdal utamanya ada, ini tahu bukan itu katanya. Tidak bisa ya. Sampai ahlinya bukan nyanyi. Ahli kepada uang muda itu berlakan. Tidak benar ya, dia. Tidak benar. Gue nak pengen beli kelambi. Lewatan ngarekan pendopo kelambakan muda. Mesti itu. Gitu. Itu caranya. Cara berpikir emang saya ingin menunggu. Bayangin tuh. Seorang pelacur suatu hari di tepi padang pasir haus, terus dia ketemu sumur kecil, dia ambil dengan topinya, mau dia minum, tiba-tiba datang anjing yang juga haus, dia ngalah tidak minum dulu, tapi bilang kepada anjing, malaikat datang terharu dan minta kepada Allah agar dia diampuni dosa yang dimasukkan surga. Menglontil. Jadi bocah-bocah saya ingin ngono cara pikir. Nek pengen urus swarga, dadi lonte. Iki cara pikir cacat. Jeneng gale asu ya. Supaya kene cara berpikir lurus ngene iki susah ya. Tidak begitu, hidup itu dialektika dan kumparan-kumparan. Fisika, teknologi itu semua sifatnya kumparan. Transportasi itu berasal dari ditemukannya roda, listrik ditemukannya bulatan-bulatan kumparan yang bisa menghimpun energi. Mulane kowe tawaf kuwi menghimpun tenaga sejarah. Mulane kowe aja urip cedak-cedak Mekah, cedak-cedak Ka'bah. Engko kowe ora kuat. Karena itu seperti pusat listrik. Aja cedak-cedak ngono do ngadoh kowe. Mulane wong Arab sosok ngono kae. Berkor urip cedak Ka'bah begino. Ya jelas ya. Duit dan bisa berkat ya Pak, diputer. Semua harus berputar. Semua bumi berputar mengelilingi matahari. Seluruh alam semesta ini sifat utamanya adalah putaran. Hidup kita adalah berputar dari Allah menuju Allah. Nek sekolah Jakarta nang Jakarta apa iso lurus? kudumu terlihat. Wis kok Jakarta ngulono tekan Jakarta berarti ngubungi bumi tekan Jakarta meneh. Betul lah. Jadi hidup itu bukan lurus, hidup itu berputar. Uang juga harus diputar kalau mau bergerak dan seterusnya. Jadi tolong sifat putaran ini selalu menjadi kesadaran kita. Ojo mandek. Makanya wudhu tidak boleh air yang mandek kecuali dalam jumlah yang besar. Nek iso banyu sing mlaku sing muter ya, gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya minta untuk mengucapkan selamat kepada Banjarnegara 187 tahun. Saya minta masing-masing vokalis memberikan ucapan selamat melalui nomor-nomor musiknya. Sabar mendengarkan 3 lagu enggak apa ya. Tapi lagu apa itu tidak tergantung selera mereka, tapi apa sing kira-kira seneng satu sama lain. Kalau Mas Islami itu orang Qasida, orang Solawat, Mas Islami. Kalau Mas Doni itu orang Cahben. Jadi wong-wong sing basa modern-modern. Kalau Mas Imam itu masuk Kiai Kanjeng dengan membawa map yang isinya adalah sertifikat juara karaoke dangdut se-Jawa Tengah. Nah, jadi pasti lagunya dangdut Mas Imam. Terus Mas Doni lagunya, Mas Doni yang seperti direncanakan tadi, gabungan Barat dan Jawa gitu deh. Ya, Barat dan Jawa monggo maksudnya apa? Atau nanti Mas Doni terakhir sekalian dolannya. Ya, gitu ya. Oke, sekarang berarti Mas Islami dulu. Mas Islami aku jaluk anu wae. Karena di sini kan juga dunia santri, Pak Yom. Bupati ini santri, oh. Nah, dunia santri itu, Anda dulu pernah mendengar lagunya Hakim, ya? Jagalah haji, jangan kau kotori, terus jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, ya, okay. Nah, ini ada lagu dari pesantren 2 abad yang lalu setua Banjarnegara. Judulnya Latah Zanu Ya Habibi. Gitu sih. Ini syait diminati. Jadi lagunya sama. Jadi Agem itu mengerti. Tidak, orang yang menciptakan Latah Zanu mengerti bahwa dua abad yang akan datang ada lagi seperti itu. Ceritanya. Menerus sebelum ada lagu dari Bandung, sudah ada lagu seperti itu yang mirip seperti itu. Jadi yang niru adalah yang dua abad yang lalu. Ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Mas Islamianto. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita sambil menunggu tim menggodok visi misi 2019. Tak berarti saya mohon bersabar. Nanti kita akan berperan semuanya. Mas Imam saya minta, tapi untuk nyicil pengetahuan ya, gue ojo mangan sambel tanpa matur nuwun karo sing biyen berproses ngomongke sambel. Sebab sambel itu ora ketemu begitu saja. Ini ya, apa sambel apa menduan itu prosesnya suwe untuk dadi menduan. Jadi gue kudu matur nuwun nanti mulai ya. Rumah samu Lombok ketemu terasi iki rumah samu ora butuh rong abad kok. Lombok pertama masih dibenci karena diceplos yang langsung ngowe-ngowe terus dibuang. Sampai hampir satu abad gak ada orang mau makan Lombok. Sampai suatu hari katutan, nyayur katutan Lombok. Jebul nek ning dinggo siji iki malah penak baru ada ide bermacam-macam sampai ke sambal. Nah, dangdut ini asal-usulnya adalah proses panjang kebudayaan Melayu. Jadi kalau misalnya lagu Melayu, Anda kenal P. Ramli, mesti lain-lain. P. Ramli itu legenda musik Melayu dari Singapura. Waktu itu masih jadi satu, Indonesia, Sumatera, Singapura, Malaysia. Terus nanti kalau sampai ada tipe pencipta lagu Melayu, belum dangdut ya, lagu Melayu misalnya rasa cinta pasti ada. Nah, itu lain lagi itu dari Tanah Abang Jakarta. Itu Emas Hadi. Ya. Terus ada lagi insaflah wahai manusia. Nah, itu dari Surabaya, Perak. Dari Habib Abdul Qadir. Ya. Kelompoknya namanya Sinar Kemala. Diambil dari nama istrinya Nur Kemala. Yang menyanyikan insaflah wahai manusia itu Mbak Ida Laila, terus diselawati kan bocah-bocah yang desa-desa sholatullah salamullah gitu ya, semua menjadi kenikmatan bersama yang luar biasa. Terus kemudian tahun 70-an muncullah, tahun 60-an muncullah revolusi musik di dunia, muncul Beatles, kemudian muncul The Hollies, kemudian muncul The Bee Gees, kemudian muncul bermacam-macam sampai Rolling Stone, sampai kemudian berkembang menjadi Led Zeppelin, kemudian berkembang sampai ke Black Sabbath, sampai berkembang ke Deep Purple. Nah, Deep Purple ini punya lagu yang namanya Child in Time. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Terus. Sweet child in time, I see the light. Enggak ngetok-ngetokin aku penyanyi rock. Roma Irama sangat kagum sama Deep Purple. Maka lagu-lagunya beliau diilhami oleh lagu Child in Time ini, kemudian oleh Stairway to Heaven dari Led Zeppelin. Ya, itu ada dua vokalis luar biasa ya, yang tingkat dunia betul. Nah, Roma Irama kemudian menggabungkan musik Melayu dengan ritme rock barat disebut dan hidup. Nah, yang dimulai dengan begadang, jangan begadang. Nah, dia dimulai itu. Nah, jadi dangdut adalah ciptaan inovatif yang menggabungkan musik Melayu, notasi-notasi indah dan lembutnya Melayu, tapi dengan langkah-langkah dan ritme barat. Nah, Roma Irama sangat banyak lagunya, sampai kemudian siapa penyanyi dangdut berikutnya? Ya. Siapa? Pencipta. Ada siapa lagi? Aja mampu. Habis itu ada Mansur S, ada Hamdan ATT, sampai Gubernur Jati melok nyanyi. Tak semua laki-laki seperti Mas Budi. Ya. Ana wong muda itu kok keklambi. Neng dia tenar ki ora ade gatul lah. Ora iki jan ora ade gatul lah. Tapi lah kok gatul ketok ya. Oke. Nah sekarang saya tanya sama Anda, milih yang mana? Melayu asli, dangdut. Kalau dangdut, Melayu-Melayu siapa? Nek dangdut, dangdutnya Soko. Dangdutnya Omai Rama, atau dangdut yang lain. Apa saya kinyal, apa? Siji. Apa mas? Dengan catatan sing Kiai Kanjeng wis tau latihan. Ana ra ada modal no yo to, yo to ayo modal apa? Ada request keramat. Berarti untuk ibu-ibu nih kalau keramat ya. Keramat. Coba nanti kita pilih ya. Coba requestnya tiga. Keramat. Oh. Sayang. Walah. Sayang. Wih. Itu lagu Jepang, Rek. Itu lagu Jepang. Sama dengan Cucak Rowo, itu lagu Swiss, ya. Kiai Kanjeng membawakan dua-duanya, karena Kiai Kanjeng pentas di sana juga, membawakan Cucak Rowo digabung sama lagu aslinya dari Swiss itu. Tapi rapopo ini dulu, saya colong-colongan biasa. Yang terjadi jolet-jolet buju, ya kan? Oke, jadi apa ini? Keramat? Keramat ya? Berarti keramat itu ibu ya? Lagu untuk ibu ya, persembahan untuk ibu malah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini bukan hanya soal lagu, ini adalah ngelekke dan ngelengke awak dhewe betapa mulianya ibu kita. Dan semua ibu-ibu kita utamakan malam hari ini, ngono ya. Upama salaman sing lanang sing jaga sing wedok kapan bae untuk maju. Orang-orang perlu desekan mau wedok untuk maju di sini ya, terutama mbah-mbah dan anak kecil. Ya. Nah, sing lanang-lanang kudu ngalah. Ready first dari wong barat. Oke. Okay? Keramat ya. Apakah ada partisipan lain yang akan menemani Mas Imam membawakan lagu ini? Enggak apa-apa Mas, ayo Mas. Gantian karo Mas Imam. Kuwi tenan tanggung jawab lho ya. Awas iki Mas. Sip. Ya tepuk tangan untuk Mas Imam dan siapa dia namanya? Lutfi Alman. Lutfi Alman. Wei, kuwi sarung apa? Apa ni? Kui apa? Slayer, Slayer dan okay. Umurmu berapa? 20. Betul. Calon pemimpin kita besok ya. Okay. Kamu harus menggembirakan semua orang. Nomor satu ibumu, bapakmu, keluargamu, semua tetanggamu dan bangsa Indonesia kamu harus gembirakan. Bukan hidup bukan untuk jadi orang hebat. Hidup itu untuk membuat orang lain bahagia, untuk bikin orang lain gembira, mana ya? Oke, berikutnya gini, saya tanya, kita nyicil ilmu terus. Neng ilmu ini orang tak kandani, tak takoni. Ibu-ibu kalau nyokolakan anak SD, SMP, SMA, kuliah, itu tujuannya supaya tamat SMP, SMA, kuliah, terus bersuk-suk dari suk-suk isong ini. Jadi hitungannya doa apa cendak tuh? Di sekolah ke SD ben di sekolah ke SD ben iso SMP ya kan? Di sekolah ke SMP ben iso, di sekolah ke SMA ben iso, di kuliah ke nganti tamat ben iso. Ya maksud saya gini, hitungan ini SMP telung tahun apa ben sok-sok hitungan cendak betul. Jadi kalau kita menghitung hidup kita itu baiknya pendek apa panjang? Jadi kalau dalam lari ada yang namanya sprint atau maraton, sudah. Urip mungkin sprint atau maraton. Maraton. Dunia pun dunia akhirat. Eh, demikianlah pemerintah. Pemerintah cuma 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi mikirin cukup 5 tahun 10 tahun, opo ben sok-sok rakyatku. Jadi mikirin bupati, presiden, gubernur dan lain-lain itu mikir doa, pemikir 5 tahun 10 tahun. Mikir panjang, mikir tidak ada akhirnya. Jadi dalam hidup ada dua kerjaan. Satu, kerjaan yang namanya kalau Sabra menyebut finite game. Ada yang infinite game. Jadi ada permainan yang ada akhirnya dan ada permainan yang tidak ada akhirnya. Nah, hidup adalah permainan yang, pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Kowe ora iso leren, kowe ora mati. Kowe ning kuburan isih urusan karo malaikat. Mungkar nakir ning malaikat mungkar nakir dari 100 pertanyaannya ning gari telu mergo kowe cedhak karo Kanjeng Nabi. Wis beres ya nak Rasulullah gitu. Itu loh. Nah, pemerintah harus berpikir negara. Kalau negara ada akhirnya enggak? Saya tanya. Oke, kalau pemerintah kan 5 tahun, 10 tahun, iya. Tapi kalau negara ada akhirnya. Nah, sekarang pemerintah harus berpikir 5-10 tahun atau berpikir seperti negara? Harus berpikir panjang sebagai bagian atau petugas dari negara gitu ya. Jelas ya? Nah, Mas Jijit, Mas Joni, dan lain-lain, Mas Nevi, Banjarnegara ini usianya sudah 187, jadi Banjarnegara punya bekal untuk berpikir sangat jauh. Wong aslinya biar lahirnya biar banget, sehingga pikirannya sekarang itu jauh ke depan. Dan kita punya bekal. Banjarnegara punya bekal. Ini lahirnya biar nyene-nyene-nyene-nyene-nyene, maka setiap bupati akan berpikir jauh ke depan. Dan akan diteruskan bupati berikutnya. Bupati sekarang sama besok sama kemarin bersaing apa bekerja sama? Bekerja sama. Harus saling menguntungkan, dan yang diuntungkan harus rakyatnya dalam jangka panjang, betul kan? Nah, oleh karena itu kita belajar. Mulai kita channel baru, dan lagi mikirin negara, aja mikir pemerintah. Pemerintahnya kudu ngabukti nang negara, negara ini ngabukti nang rakyat, betul kan? Jadi kita berpikir panjang, berpikir tanpa akhir. Karena akhirat tidak ada akhirnya. Di Quran disebut Khalidina fiha abada. Kita nggak tahu akhirnya dan mungkin tidak berakhir dan kira sombolos, kira sombolos. Upama kowe iki ora gelem nang neraka, badan ana sing ora gelem nang swarga, kowe arep mlayu nang ndi? Ana ora nggon liyane. Menghindari surga dan neraka ana ora. Apa ada tempat yang bukan ciptaan Allah? Nek kowe menghindari sekolah Indonesia gari nang Malaysia atau Brunei. Nek kowe menghindari dunia kowe nang Mars, kowe menghindari tata surya, kowe iso nang galaksi. Menghindari galaksi, kowe iso nang ruang kosong di angkasa. Tapi menghindari ruang kosong, kamu mau kemana lagi? Kamu semuanya punya Allah. Jadi mari kita baik-baik sama Allah. Ojo nanti di masalah dengan Gusti Allah ya. Bendino dibikin arutur api mau ngelarani Gusti Allah ora ya. Ngono ya. Pokoknya oleh itu ojo nganti di musuhnya Gusti Allah nengso. Jadi begitu kita meninggalkan kesalahan, sebelum tidur kita semua bertobat kepada Allah. Jadi istighfar sebelum tidur semuanya ya. Bener ya. Ojo nanti di masalah kalau besar, emang di masalah kalau Pak Budi isi yang jalan keluar kan di masalah kalau Gusti Allah dia jalan. Bener ya. Ini ya Allah, itu saya alhamdulillah. Nanti saya tanya-tanya tadi ya. Oke, sekarang Mas Doni, mari kita belajar berpikir panjang. Kita belajar menjangkau jauh ke depan. Ada rencana enggak Banjarnegara mengakhiri eksistensinya? Enggak ada. Jadi tidak pernah berakhir. Bahkan Indonesia kita maunya juga tidak akan pernah berakhir. Maka jangan melakukan hal-hal yang membuat kita jadi berakhir. Tahu enggak? Nek kowe narkoba, itu perbuatan yang mengakhiri hidupmu atau yang memperpanjang hidupmu. Mengakhiri, ya dia ojo nglakoni sing barang-barang sing marake kowe leren. Gitu ya. Oke, Mas Joni silakan. Ini satu nomor untuk anak-anak muda tapi juga untuk orang-orang tua. Saya mohon urut-urutannya diingat-ingat Mas Jijit. Jangan ada yang lolos. Kalau perlu dikonfirmasikan dulu ya. Nah, sekarang saya tanya sedikit lagi. Ini kan gamelan ya dia. Nek tung-tung itu lah Jawa berarti ya. Neng gamelan Jawa ki itu orang serawung kalau musik darat. Kalau musik darat. Kalau Afrika. Itu apa kudune? Nek itu kan halal, nek kudune kan sunah, nek kudu wajib. Nah, aku takut. Bebrayan sak dunya ki entuk apa kudune apa kudu? Kudu. Loh, ini beliau ini ndak lihat. Ketika semua orang di Indonesia seolah-olah mempersoalkan etnik, mempersoalkan bangsa, mempersoalkan pertentangan antara kulit putih, kulit coklat, pribumi non pribumi. Di Banjar Negara ada contoh uswatun hasanah yang Anda lihat bukan cinanya, yang Anda lihat bukan kulitnya, yang Anda lihat adalah perilakunya. Sok kue sosok orang ditakoni kue wong dile ora oleh malaikat. Kue ditakoni kue biyen ngopo mutil ayo. Kan gitu kan? Tidak upamane ning ora kue. Jadi kita ini penting enggak siapa kita? Tidak. Lebih penting mana siapa kita atau apa yang kita lakukan? Islam datang oleh utami mama karimal flat, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi berbuat apa, baik apa buruk, menyelamatkan orang apa tidak. Apa yang harus diselamatkan oleh Pak Bupati dan oleh semua manusia? Tiga, kata Rasulullah. Satu, harta benda. Ojo no sing dicolong, ojo sing dijentil, ojo no sing dikorupsi, ojo no sing dirugikan. Dua, martabat, ojo no sing dinyek, ojo no sing dita-ita, ojo no sing dibuni, ojo no sing di cerca atau dianiaya atau dibenci dan seterusnya. Nomor tiga, nyawa. Jadi harta, martabat, nyawa. Asal tiga itu beres, berarti kita balgatun, bayibatun, warabun, wafur, dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Pak, besok-besok ini lagi dibalikin yang suaraku, ya Pak. Amin, ya. Sip, bis. Kue mesti waktu. Mesti ya, iya, bisa lagi melu, sosok melu, mesti melu. Orang melu diseret mereka ke melu. Pak, nek sampean masuk surga, nek bocah-bocah yang merokok tiga orang. Orang tiga. Kue, nek melu suaraku, beliau masuk mereka tiga. Ayo kita kerja sama saja sekarang supaya kita sama-sama masuk surga. Betul gak? Rumah kamu enak masuk surga. Kue bayangin Nabi Nuh, kue. Bujune kafir, anaknya kafir. Yuk teko pada amuk-amuk, ya Allah anak. Waduh, waduh, waduh. Singkani kok, singkai di strikongan bu. Ini singkani kolam tayi. Ini kolam tayi jatuhnya penak, ini jukulkan suluh. Wah. Kan gak tega kita. Jadi, kalau kita sudah beristri, sudah punya anak, udah kita gak saling tega satu sama lain. Kita harus masuk surga bersama-sama. Orang ning kowe kalau anak bojomu, ning kita semua. Jauh kowe kalau kowe sedulur. Kita bersaudara malam hari ini tinggi sekali derajatnya. Kenapa? Karena kita bersaudara padahal tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan dunia. Kita di sini bersaudara karena kita cinta sama Allah SWT. Rasulullah menyebut kita ini al-mutahabbiina billah, orang-orang yang tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan politik, tidak punya hubungan bisnis, tidak ada hubungan kepentingan apapun, tapi terus bersaudara karena sama-sama cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya al-mutahabbiina billah. Dan Pak Budi, kata Rasulullah, wajahnya orang-orang yang bercinta satu sama lain, bersaudara satu sama lain karena Allah itu lebih terang daripada wajah para nabi. Jadi mencer kita dikit orang kita raimu nunggu cahaya tok deh. Tok menang gue. Berarti gue hilang rapopo. Bumbu kuning rapopo sosok orang kita memang. Gini ya. Tepuk tangan untuk Mas Doni dan semua jaganya. Yuk. Jadi gini, ini ulang tahun Banjarnegara yang ke 187. Seperti ngendikannya Mbak Nun tadi, Banjarnegara sama Jogja itu sama Indonesia itu berarti tua Banjarnegara. Tapi tetap gimana pun juga tetap saling harmoni. Wah, banyak itu. Ayo kan. Nek ora ana banjir, ora ana Indonesia. Ah. Nek ora ana Indonesia, tetep ono. Ayo nek kita desa. Ki piye iki? Masuk ya. Masuk Pak Eko. Kalau cari cacah kan. Saiki dibuktekke. Dibuktekke ya, iki dibuktekke. Tenange bener ora tau wong banjir iki jane sing dicintai iki negarane. Nek pemerintah koyo ngendikane Mbah Nun, ping sprint. Sprint ini lari cepet. Nah, jaraknya pendek, 100 meter, 50 meter, 50 meter, kurang lah, kurang lah, 50 meter, bubul muda, renang, lari, 100 meter, 1 meter, 50 meter, susuk. Jadi, nek klambi, nek Melayu ya orang. Kita buktikan. Jane tenanan ora to wong Banjar iki. Sakjane itu gimana sakjane ya ta? Cinta Banjar berarti cinta Indonesia. Indonesia. Karena Indonesia iki lahire mergo Banjar nyetujoni onone Indonesia. Nah, berarti nek cinta Banjar iki mesti cinta Indonesia. Ini nek cinta Indonesia. Kalau saya cinta orang Banjar. Ya saya. Ini siapa gedungan karo iki? Ono jowo ono maro tuwa kuwi. Dicoba. Coba. Itu sebelah sana, sana sebelah sini. Oke, iki digaris. Garis. Apa anu kuwi? Saka kamera. Saka kamera tekan kamera. Ono sapa? Iki Mas Rono. Iki melu Doni sing separo ya, tekan ngono, melu aku. Ha. Coba. Sik, ngene dibuka kene. Nek musike muni dhisik piye? Ya, ora apa-apa. Kok ben ngerti, ben ngerti. Iki pun aku seneng banget lagi. Solo mimi mi, solo solo mimi. Neng aku tak ya. Tu, rasa di melo demi. Aku teko. Tu, wakapan. Oh, sih. Sing nyebut rado. Kowe ngrampo lagu kuwi mau ning tanpa melodi. Kowe ngerti bedane nek latihan ki mbok yo teko. Mulane iki lho. Di kowe mbatin lagune dhewe-dhewe. Oke. Jiro lupa. Lumake ya. Niku musiknya ngaten niku, ngaten niku. Musiknya iki ngaten mlakune ngono kuwi. Dadi kaya kaya wae jelas. Dia jadi garis nyaris. Sekarang dalam garis ini pasti akan muncul mandap-mandap. Ada oh, friksi-friksi, apa-apa, macam-macam pokoknya. Itu mesti akan muncul dalam satu garis. Ya. Dalam NKRI itu muncul, ternyata nang jari NKRI ini ono Sabang sampai Merauke. Ya. Pulau W, di Pantai. Ternyata ono kuwi saiki dibuktekke. Dibuktekke. Coba kuwi ngejak pulau kepira-pira ngejak Sabang. Ngerti lah kene yo. Kadok ngorek. Sekali lagi. Terima kasih, Bang. Bagus. Musiknya mana kau mau ya? Wishing Banjar. Wishing Banjar dia jah. Wishing Indonesia. Indonesia. Cetak keno. Oh iya. Wishing Banjar. Banjar. Wishing Indonesia. Musiknya. Kado. Kado. Kau mau apa lagu ni? Kado korek. Kado korek. Saya sing ini main lagu. Apa? Lagu ni lihat kebunku. Tuaga lihat kebunku. Padu dengan juga mama ya. Sike Modora. Saiki botek kene Banjar iki ya Indonesia, nek Indonesia iki ya Banjar. Muni bareng, bareng. Kowe ya, sing bareng ya padha korek, padha korek. Kowe liat kebunku. Bareng ge ya, bareng ya. Iki mbok takke tenane iki. Banjar kok Indonesia iki padha tenan ora? Yo. Tua kapakarga jalan aku ini mulanya aja menggonyon tong Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sih tapi yang ini gimana kita ini beda-beda ini ternyata tetap harmonis kalau aku ini dikar ini yono mas bebe ono lagunya podo korte podo musiknya podo notasinya podo liriknya beda ah ono po ono aku ya perjalanan gitu ono po. Coba nek kowe, coba monggo ngerti topi saya bundar ya. Coba. Topi. Topi saya bundar. Topi saya bundar. Aku angel. Burung. Kena kerasa lu kata rasa. Dia tahu bermacam-macam burung lah. Iya. Mari kita berkaya. Bareng ya. Sana burung kakak tua, topi saya bunda. Ayo. Tua ke tua, topi kakak tua. Harmoni. Ini contohnya. Nih hati-hati. Saingnya berbeda. Hati-hati. Jangan terlalu berharap bahwa segala sesuatu yang sama itu kalau dijadikan satu enak. Loh, contohnya lagu ini mau. Oh, kalau dijadikan satu liriknya jadi piye kesane? Coba. Burung kakak bundar. Hingga di jendela. Bundar hingga di jendela. Ada? Berarti so. Nenek sudah tua, giginya bundar. Bisa kan? Giginya di jendela, iso ya giginya di jendela. Iso artinya tenang, makanya gue. Sik. Makanya gue ini. Sik. Mesti ono. Ono penjelasan. Ini apa-apa. Coba, sekarang kita coba. Apa? Membuktikan bahwa kekompakan itu sebetulnya juga bagian dari loro-loro. Nanti ini. Ono wong sing bendungan ini kok iso ono kudune aja kudu ngono. Gereng lakoni. Demi apa? Demi sesuatu ki apa? Ono sing kadang berpikir dhewe. Yen sewu nek pendekane Mbah Nunmu, nek Pak Bupati ki ya nek sebagai bupati ya mung 5 tahun. Mun nek kepilih meneh ya pol 10 tahun. Bar kuwi Pak Bupati, Pak ya simbah, ya masyarakat. Ah kuwi sing dawa bakalan. Ning melalui yang pendek-pendek ini juga juga penting. Iya. Sebagai bupati itu satu hal yang pendek, kaya sprint mau karo nek maraton, nek ado maraton. Ku hafal Mbak E. Itu kan yang bibi mesti ini dolan. Oh, bukan ibu. Yang mesti kena ontong, Mbak, sing salah sedul kopi. Cah menik-menik. Aku ngambil sisi itu. Iya, yeah, tak putih, Mbak. Ini malah giginya di jendela. Iya. Yeah. Burung kakak bundar, giginya di jendela. Yeah. Jadi kita itu bagiannya saja yang kita lakukan. Jangan ngambil bagian yang lain. Ojo dicampur aduk, ya kan? Jadi misalnya nyuwun sewu ya Pak Bupati, sekarang ini pejabat kalau pidato itu kan salame kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, namo buddhaya, namo buddhaya, rahayu, sejahtera rahayu, kok diringkes kabeh. Nek prasaku bebek iki yo mbek wae, bebek iki yo baik wae, weduse mbek wae, weduse rasane rok mbek, weduse rasane rok mbek. BPE rasa B, karena kalau pedus B itu BPE percaya bahwa pedus pedus karena seduluran orang perlu untuk seduluran pedusnya niroke W, kira-kira. Jadi nek upamane Pak Bupati ki wong Kristen terus salame upamane salom Pak Bupati ketemu saya Cak Non salom, aku jawab waalaikumsalam. Merga aku wong Islam karena dia orang Kristen, menurut saya saling percaya tak? Aku orang perlu salam dan dipercaya Pak Bupati, beliau tidak perlu assalamualaikum untuk saya percaya, cukup bagian dewe-dewe, aku naik orang jadi campur giginya dijendang, aku malah kita alam saja simbah itu, untuknya kalian kecangkalan ini maksud saya ini efisiensi Bhinneka Tunggal Ika menurut saya, tidak apa-apa loh kalau sampai bebek ya baik aja, orang perlu nirok ke kuru-kuru, kura-kuru mbak, kura-kuru ngeong nek asu ya, huk-huk wae apa asu kan dihormati ayam terus asu ini tik-tik-tik-tik, yaudah kan gitu kan. Nah, mari kita belajar kepada binatang wong nang bebek ini gini sih lau apa menesa bodo-bodo menusa kan gitu ya, kira-kira ya. Nah, dari itu tadi mudah-mudahan pemerintah Indonesia yang akan datang, negara Indonesia yang akan lebih efisien, lebih jelik dan bisa percaya satu sama lain. Harap Anda tahu yang bersaing di Jakarta untuk 2019 adalah kelompok yang saling tidak percaya dan saling membenci satu sama lain, dan kita tidak akan melakukan itu ya. Kita tidak membenci siapapun, saya tidak membenci siapapun, saya tidak menerima, saya tidak pernah tidak menerima siapapun. Ora tak terima agamane, tak terima manungsane, ora tak terima manungsane, tak terima makhluke. Pokoke tak dolek ya iki kabeh ya. Oke, kita terus ya sekarang. Iya. Nah, kita sekarang belajar persatuan. Persatuan ya. Iya. Kudu ngundang kanca. Ha iya ke berarti lho. Siro lupat. Ya iki mayu iki Pak. Pak kudu cocok nek Mas. Iki Mas. Iki Mas. Iki bebek wedhus melu. Bebek lo pitik klayu semene. Di, iki. Bebek pitik wedhus asu. Kus-kus. Asu iki singkatan lho. Apa? Nek nggonanku kono ana sekolah. Apa? Akademi Seni Ukir. Oh. Iki ben kesenian. Nek ngerti ana apa? Institut Teknologi Ilmu Kayu. Itik, itik. Oh, nek kuwi siapa? Andre Ojo. Institut Teknologi Industri Logam. Rasa kawa rasa. Rasa. Rasa. Iki sekolahan, sekolahan. Ini kita coba membuktikan tadi yang saya omongkan. Jadi wong ki kadang-kadang kudu poso, kadang-kadang kudu tetulo-tulo, kadang kudu ngalah, kadang ngeneng temi akeh ora iki. Akeh tenane. Kok nek kepitak piye? Ora apa-apa. Sementara ya, Mas. Ya, enggak apa-apa ya, Mas. Santai wae le, tetep tidur lho. Omat, Soko Madurono, Madurono, Madurono. Belanan ya, kita belanan tapi dibotek ya. Tangane piye tangane? Tangan saling bergandengan, saling bergandengan. Aturane. Kesulitan kayak apapun dan Anda harus melakukan apapun, bahkan melakukan yang sesuatu yang seolah-olah kita itu menghina atau dihina, kita rendah direndahkan, dikelehi sakit turuti. Kalau demi persatuan kita lakukan apa saja, tetapi prinsipnya sulitnya kayak apapun tapi tetap kompak. Kompak jadi satu. Kuncinya kompak. Sesulit apapun kita kompak. Kamu permohonan penting. Gandengan, gandengan. Wis, gandengan kabeh? Wis, perlu geser ora? Cukup. Jenenge dolanane lepetan. Lepetan. Monggo. Lepetan, lepetan, anu dari anu culi jatuh kuatkan sekali lupotan dan mati kau kembang dikatan lepetan, lepetan, anu dari anu culi jatuh kuatkan sepi kali lupotan dan mati kau kembang dikatan lepetan, lepetan, anu dari anu culi jatuh kuatkan kembali lupa dan tak mesti kau terbang peringatan lepetan aku dari aku kembali lupa dan tak mesti kau terbang peringatan lepetan lepetan aku dari aku curi jatuh kumpik angin kembali lupa dan tak mesti kau terbang peringatan aku dari aku curi jatuh bumi hati sedih pali lupa dan tak mati kau kembang peringatan aku curi gandengan terus hubung-hubungan terus lewat kelehe mau kancane sing digendengake Mbak Nun mau awak dhewe kudu gelem dadi siji nyawiji terus loro-loro bareng gelem andap asor lewat isone kelehe kancane dan seterusnya ning bingo menuju satu tujuan apa persatuan ini Mas Biru iki mau Mas Jaket Biru begitu dia salah dia langsung nginau loh kok bentukku tadi kayak gini terus dia introspeksi nah, terus bener asing mau deadlock lo sih kambian lo agak moro dong tetapi tetapi beliau-beliau kita-kita sinau bareng oh kudune ngene hubungane kudune ngene kebune metu ning ngene dadi iso ben kaya ngene. Ha iki sinau bareng iki kaya ngene. Tapi ya tapi kita juga harus menghargai perjuangan teman-teman yang mungkin-mungkin Mas. Saya gini, Don. Itu enggak jeli yo. Piye ra pulang anu ngitung strategi. Saya di sini itu ben ora mubeng. Strategi iki wing bali ngene. Bukit tinggi iki mau digarapi ya. Aku ngarep terus. Lho, ning kok tengen nyai mamah, Jon. Oh, lah iya. Nek ora ana pemimpin sing kaya film tadi pemimpin ajo piye apa yo kabeh engger-enggeran dewe-dewe. Oh berarti aku ana gunane. Lho, ana gunane. Ana sing dinut, ana sing manut. Aja kaya Jakarta kae. Nek cara rapi tasabuhum jami'an wa kullu buhum sata. Yo. Kuwi artine baku. Cangkemmu ora Arab ya. Dedekane. Lek kapal musim tinggi sore. Pokoknya intinya adalah ketua itu jadi siji. Wah ketua itu jadi siji sampai jauh. Jebul, incim-inciman. Kira-kira ngono. Musuh-musuhan. Ngidi-ngidian. Kuwi lho sing tak wedeni sesuk kuwi. Sing tak wedeni Banjar Negara rasa melu-melu Jakarta. Nggih, Pak Bupati, iki pesan kula lho, Pak. Kuwi tangane dibuli to ora kuwi? Ndak nggih. Kowe iki dibuli lho. Patok nang yo Mas ya. Apa sih ke? Aku butuh wong telu. Apa kuwi? Mas, wong telu dhewe. Lah wong telu kene loro kana siji. Ya, loro Mas, loro. Ya wong sing luput mandi iki. Oh, are iki ya, oh iki luput ae. Luput, sebagai luput Anda sih Mas. Ah, iki to. Jamuran. Oh, ayo Mas, kutu. Mbok dikapak-kapake ya. Ya, jamuran. Ya kita seamur apa ya kita seamur hati lagi jamur apa? Jamur gak tahu. Jamur sekarang pun. Jamur apa mas? Jamur. Petak ngapa? Ini ada yang sih petak nyombong. Menungsa. Kita ada yang sih petak. Ada petak top lah. Mukir. Seragam dari jamur apa jamur ketek men ketek men ketek sing men ayo tek men ayo tek jamur ketek men don tapi ya no gorilane nang tengah ratene don itu yang ketek setruk anu lah wis awe wis ora mboten power niku awis dadak ditapuki kuwi dadak ditapuki ketek ha ketek Sagittarius iki jenenge Edison kenapa asambe te jamur apa jamur gula setangkep jenengan gulane pundi? Gula setangkep ki biyen lho jaman nang pasar ana gula saking klopo ora biasane gula Jawa. Eh, kowe mau milih to? Milih iki. Oh, tak kira milih sing liyane. Milih liyane iki yo pundi? Mosok arep bapak. LGBT. Ana kuwi lho. Saiki sing jawaben. Iki ora saiki kudu siji sebenarnya kudu melu. Heeh. Nek ora melu tak hukum meneh. Seberat sampret jamur apa jamur kendil borot. Iki ana gendang mas iki. Mergebes kok ya ora. Ora boleh te. Ireng. Hadi. Oh, perlu ditatur iki. Ngecek, ngecek. Ana kendel bolot iki men kendel sembrete. Kok antri-antri terus iki. Ning anu Jon. Saka iki kabeh mau. Nggih. Kalian bisa mencari mendapatkan sesuatu enggak dari permainan ini tadi? Apa, Mas? Persamaan. Persamaan. Persamaan. Nek jenenge apa, Mas? Kecekatan. Kecekatan. Artinya kan Mas? Keceriaan. Keceriaan. Iya, nek ceria aku sing iso nopo. Tapi bener, bener. Kebersamaan iso iso nopo. Nek nggon kecepatan. Kecekatan. Oh, ajar nyopet. Iki cekat lho, nek ora cekat tuh kecekel polisi tenan. Ngarep ajar nyopet iki karo wong mentret, Mas. Wong mentret iki rung dipikir wis metu. Nyopet iki sudah tak pikir lho, Bang. Wong mentret iki rung dipikir. Matur nuwun, Mas. Kecekatan, kebersamaan, keceriaan. Oh, kuwi 3K. Oh, 3K. Kecepat, kecekatan, keceriaan, keceriaan. Oh ya apa nek nyolong nek nang Jakarta ke soalnya kebersamaan le nyolong kecepatan le nyolong yeah. Keceriaan bernyolong jalan apa itu urusannya John ya ben luwe jero kan udah wason ya oh kudu ditanjik ke kalau sing sepuh lanun bak ya lanun bak lanun lanun sehat, Pak? Iya, ini oh, alah. Aku mau semua jadi kendil sing sopan. Ah, pripun to? Kok ya ngono iki mau kok pripun koyo aku delok dhewe. Aku lho boten delok apa-apa ya wis. Apa le? Boten kula niku niki dikontang lecare Majelis Sidang takon apa kowe iki? Ora mbah niki lho saka sinau bareng niki wae mbah. Ono werna-werna, ono Bhinneka Tunggal Ika, ono pendek panjang, ono dawa cendhek bareng, ono keceriaan, kecekatan dan niku nek jane nek dijeroke pripun, Mbak? Ya sik le omong aja kaya beras dicuri. Aku yo omong alon. Oke. Cangkem kula cekatan kok, Mbak. Alon, alon. Oh. Aku sadurunge arep omong. Awon nggih. Kadang guru makak tuwa wis direspon Mbah Don aku. Kesengsem karo lagu awalmu mau lho. Sing pundi? Ing atase nganggo gamelan kok le nyanyi nganggo cara Londo, cara Inggris. Oh, anu, malah kaya jago ngluruk barang e wae. Cornet. Kuwi lho, niku lagune Maroon 5, Mbah. Lagune Maroon 5 Adam Levine More Night. Ngono Maroon 5. Jadul ini ingin untuk nikah loh. Umroh. Jadul itu apa? Zaman dulu, Mbak. Oh, alah. Iki loh. Iki loh. Iki loh. Cangkeme cah zaman saya ini. Sehingga aku cah zaman now. Iya lah. Ini kemenang itu. Dari zaman ini si Mbak Kulo ini. Jadul kan itu. Orang ngergani hal-hal sing mau ngomong itu terluhur poro tinggalannya poro mbah-mbah zaman dia aku ki wong lawas jadi sak metu-metu nak nyanyi yo mesti ono uro-uro ni kuwi paribasane nyinaoni pitutur luhur mbah-mbah kita zaman biyen. Mbah-mbah kita zaman biyen sing lagu-lagune itu bersifat abadi. abadi. Abadi. Terus ditopo dari generasi ke generasi sampai berabad-abad. Infinity game. Oh. Ini baik kali. Angel itu. Angel, angel ya, Pak. Masuk baik kok. Abadi. Tapi bahasanya orang-orang galari ini maraton. Oh. Orang ini sprint. Terus mubung terus orang tentek sampai kapanpun. Jadi kita isih gelem muri-urip itu terluhur mbah-mbah kita zaman biyen. Oke. Ya Allah kowe kudu gelem nyinau ke belakang. Gelem ya le ya. Nggih nggih nggih nggih. Paribasane wong manah. Aku anggo perlambang wong memanah. Memanah. Kenapa aku omong anggo pemahaman wong manah? Karena bintangku ki Sagittarius. Sagittarius. Jadi meskipun api wong lawas wong kuno, ning duwe cara pikir modern, wong pacarku biyen yo dokter anduk. Apa bapakku polwan? Mbah. Mbah. Dokter anduk sing Surabaya nek nang kutho. Saiki wis MHUM, MM. Wes ya, ya. Wes BCAK. Sebabe paribasane wong manah. Nah, kowe nek mau mikir cetek nganggep aku wong jadul, kuwi nak manah. Manah nek narik busur mek semene iki lho. Sepira? Berpikir kekinian. Mulo pacar semata panah nek muncul lho, Mak. Oh. Yo nak maju, tak yo maju. Abu-abu. Satu iya. Mulai narik busur kudu ke belakang sing adoh yang jauh. Sehingga mata panah bisa meluncur jauh ke depan. Maka kamu akan menjadi generasi muda yang mau menjadi pemimpin di masa depan karena meluncur ke depan. Menjadi generasi baru, generasi Indonesia yang baru, tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus. Paham paham mulane aku jadi mus bener Mbah Gyo iki terus dingin diake Mbah Nun nek wedhus ketemu pitik ora kudu wedhuse melu kuyung ngono ane Mbah Gyo ya karang ya wis sepuh wis tuwa jadi makane ya ngono kowe lagune Maron Pep kae lagune sapa bareng saya. Yo kuwi istilah kuwi dialog nih, dialog ku tetep kudu ana sambungane. Padahal urusane jowo ternyata nek ning alah ning mikirmu ning maron pepak ya mik maron pepak yo maju. Ah ternyata kudu ngeling-eling ana bareng saya bareng maju pae bareng ngupik kok kuwi. Lah iya lho ngrungokne. Ngilmune dhuwur to. Rungokne yo kuwi nek nanti. Oh cangkemku cekatan bahannya. Orang menggon jupo nang cangkem yo cekatan ning bah wis nyeda mbah dari nyantai ming aku. Oh gumung-gumung. Rek, geng rungokke iki omongane kamu. Ah nggih niku pancen cangkeme ngoten niku. Iya. Meskipun cara mulai ngono ini pikirannya meletik. Oke. Untung orang pribadi sing meletik. Anek don ini gua utak emang isak pun terlalu mak bah. Ini gua minggu ewo utak emang ewo. Ini melu mengel dengan utak emang dengan. Ini lain bang saja nih gua. Ini yang terbah. Ulas tu gak boleh nih. Zaman wong sinau kan mesti ono sing di sinau kape. Ono sing babakan sing ape di sinau supaya bisa diluweke apik jago jarak panjang ini ada babakan sing elek-elek ya tetep tak sinau maksudnya tak sinau ini tak sawang oh iya apik, oh iya elek dan orang tak baleni kira-kira kinten-kinten mbak konten buatan contoh sing radi ampek ampek udah semua ampek iya meskipun gua juga ampek ini yang mau ditutur ada bulanan zaman biyen sing yo bersifat terus menerus orang tentek boleh 5 tahun nanti sempal tangkap muram tentek sekitar gitu bah terus yo infinite game kuih lu nanti tentek nak orang tak ini kudu tak tentek ini nak orang tak ini nanti lebih dengan 5 kilo kas cobi kok cobi bah dikirian jalan dia nak. Sok malam selikur tukok no tebu ayo bu bungkil kacang ayo cang cangkir cubung ayo bung bungku dele ayo le letong sapi ayo bi pindang asu ayo su suge hutang ayo tang tanggal siji ayo ji si mantolo ayo lo lopas lapis ayo bis pistoro jo ayo jo joko bagus ayo gus gusti kulo ayo lo lodo mendem ayo dem dem ayo ayo jo jodangku ayo ku uge jarang ayo ran rantai kapal ayo pal palu are PKI ayo bi iwa babi ayo bi bintang sabe masumi ayo bi bina jindo ayo go bodoh telo ayo lo bodoh mendem ayo dem demo sile kudikan kontai lain-lain ya ya gue mau siang gudeng-gudeng ini pancen sengaja diakhiri ben ora terus terus oh tadi kok mendem ayo dem dem ayo ayo terus terus terus oh berarti kudune nek wong elek iki on kudune men jarak pendek ora iso jauh kudu diakhiri nek wong elek iki ora to mbak coba mbak ana sing elek liyane ora oh iya singkat ya le ya iya mbak aku iki iso Yang saya katakan di awal tadi, tidak setiap pembelajaran dan ilmu bisa kita terima langsung, ada yang sesuai dengan usianya masing-masing. Yang kita cari adalah momentum hidayah dari Allah. Kowe sinau kaya ngapa nek ora plus hidayah Allah juga tidak akan berkah dan manfaat. Ngene lah ya. Nah, sekarang gini, sebelum presentasi dari Menduan, Dawet dan Opa, saya akan membuka ruang kalau ada ibu-ibu dan bapak yang akan menyumbangkan lagu. Kalau satu sekarang, kalau dua nanti di sela-sela presentasi teman-teman, kalau tiga juga alhamdulillah. Ada bu, bapak-bapak, satu nomor apa gitu, supaya tuan rumahnya ajur-ajur menjadi satu, bapak-bapak. Pak Bupati sinten-sinten pinter nyanyi. Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati. Ini saran apa dawuh? Oh, saran ya. Ibu barangkali ada ibu Pak Wakil Bupati nopo Pak Wakil Bupati. Bu Sekda, Bu Sekda. Lagu Sunda. Yes, lagu Sunda. Yang kacangnya saya sini-sini ya. Berusaha ya. Monggol punya jauh nih. Mikrofonnya, tolong mikrofonnya. Orang di Prancis kok. Woi, kok ngomong bahasa Sunda kok. Di Prancis kok. Woi, gue itu. Di Prancis kok. Pokoknya kita buka kapan saja ya, Mas ya. Sekarang gini, sebelum presentasi masih saya tawar lagi. Tapi pokoknya bu, bapak, kapan saja. Kita sangat senang, kita sangat senang. Ini bukan soal pertunjukan, ini bukan soal hebat-hebatan. Ini pokoknya semua berpartisipasi, semua ajar-ajar satu sama lain. Akhir faktan saya ini jam rolas kurang seperempat kira-kira. Pak Bupati, kita punya waktu berapa lama lagi kira-kira? Wih, dekarpe jajang, wih. Ya kita nyang-nyangan ya, kita sampean mendengarkan aspirasi rakyat, rakyatnya juga paham terhadap apa namanya kondisi para pemimpinnya, kita cari jalan tengahnya, gitu ya. Saya kira jam rolas kurang seperempat, upamane setengah jam nanti 3/4 jam berarti nanti setengah siji, ya. Presentasinya kalau bisa sepadat mungkin, seefisien mungkin. Berarti kalau 3/4 jam kita masih kurang sedikit. Katakanlah di setel ati nanti jam siji gitu ya. Bahwa nanti ternyata kok kini lali mergosan yang bahagia ini jur tanduk. Nah itu resiko hidup gitu ya. Nah nanti kita lihat bersama, tapi itu soal kesepakatan. Jadi kudu sepakat sih bahwa nanti ternyata kita dikasih kenikmatan Allah lebih panjang, alhamdulillah. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai dengan presentasi. Mikrofonnya Mas Imam, Mas. Pertama Menduan, silakan presentasi, memperkenalkan juru bicaranya atau pimpinannya. Menduan Mas, sampai agak ke tengah sini menghadap ke sana. Ya, oke. Menduan. Assalamualaikum. Semangat kan. Untuk menjawab pertanyaan yang lain. Apa namanya? Ya, nama juru bicaranya. Nama saya Gunawan Kusuma Budi. Dari Banjaras. Pertanyaannya tadi kan urusan siapa dengan siapa, nah rukun Islam itu kemudian bukan urusan siapa dengan siapa. Jawabannya rukun Islam itu urusannya antara Islam sendiri dengan Allah. Islam itu siapa kok? Ya manusianya. Nah, manusia dengan Allah. Manusia. Bapak-bapak saya mohon ya, kalau ada ini tolong-tolong langsung dikat juga nggak apa-apa. Ya, ayo mas terus mas. Urusannya manusia dengan Allah. Dan kalau urusannya bukan urusannya siapa dengan siapa, bukan urusannya manusia, bukan urusannya manusia dengan manusia lain. Berarti? Berarti kalau intinya gini, urusan agama Islam, ya kan rukun Islam itu kan ibadah. Jadi masalah urusan ibadah itu urusannya dengan Allah, sedangkan manusia dengan manusia lain itu urusannya berhubunganas. Berarti boleh tidak saya marah sama Anda karena tidak sholat? Tidak bisa. Karena ini urusan saya dengan Allah. Okay. Berarti boleh tidak saya mengkafirkan Anda? Tidak bisa juga. Karena ini urusannya saya dengan Allah, bukan urusan saya dengan Anda. Jelas ya Mas ya. Saya tidak ngarangin, tidak mengatai, tidak mendokin ya. Gini, Anda sehajat itu ke siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, tidak kepada saya toh. Jadi kan saya tidak boleh cawe-cawe sama sehajat Anda. Gitu ya. Sekarang menurut Anda sekarang ini banyak orang yang usil-usil tidak cawe-cawe tidak? Banyak. Banyak sekali. Nah, bahkan tokoh-tokoh agama tidak yang usil-usil begitu. Ya. Nah, sekarang Anda tahu posisinya ya. Kalau urusan antar manusia itu sudah ada. Apa urusan antar manusia dengan manusia itu ada, sudah ada. Tapi kalau ini kan syariat itu kan bukan urusan manusia dengan manusia, tapi urusan setiap manusia dengan Allah. Jadi bisa nggak kalau saya mewakili syahadat Anda? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena yang bersyahadat Anda sendiri dengan itu kepada Allah, gitu ya. Bisa nggak saya menjadi pemimpin Anda dalam Islam? Kalau itu urusan menurut saya itu urusan dunia. Ya, maksudnya pemimpin itu saya ngatur-ngatur sholat Anda, saya ngatur-ngatur syahadat Anda, saya ngatur. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Nek ngelangi itu. Lu kok bisa syahadah itu? Sampai kalau ya. Kalau ketika mati bisa. Kalau mau sakit atau mau. Ya, kalau pas hidup, gue hidup bayang ratu kota di depo bisa. Bisa. Bisa. Ya. Jadi batasnya antar manusia hanya bersimpati, membantu, tapi tidak punya hak untuk mengurus itu, kan? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pedoman kita semua. Jadi nak gue kurung apa apa, loh. Ini gue sudah urusan dengan kali. Nah, urusan manusia dengan manusia apa? Nanti sudah ada jawabannya itu ya. Ada yang lain yang mau dikemukakan boleh menjelaskan. Ini kalau supados kula dados kangge Allah niku kabupaten. Wong kula cara gambel salat mawon niku mesti saran. Terus mesti sanajan mawon kok tepang kali Kanjeng Nabi nggih kok paling Kanjeng Nabi kados niku cita-citanipun kan dereng mesti niku saged pas. Dados kepriwun carane kula niku dados hambane Allah sing saged. Ini sebenarnya sudah bukan ini, kalau ini kan share ya, ini kan dialog, tapi saya tidak boleh menentukan Anda, tidak boleh ngambil. Jadi nengkel dunia tenang dan berjuang untuk jadi hamba Allah yang benar ya, di mikrofonnya dunia tulus tenang, berjuang tenang ya, sudah cukup ya, sudah cukup perkara gue ini rapotmu biro sapa sing nilai? Insya Allah. Nyun sewu ya Pak, nyun sewu. Kalau ada Bapak yang ganti saya persilakan ya. Sekarang Anda tak pernah dengar orang apa ya persilakan adlib di elaborasi sekalian. Inna akramakum apa lho? Ya apalagi bentuk dosa di Allah Allah sih lho. Nah ya kan inna akramakum indallahi akramakum, artinya sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jelas ya? Perhatikan kalimatnya. Aku salah menilai takwamu. Aku duwe ora hak terhadap takwamu. Di ayat itu tidak ada haknya kita sama sekali. Jadi wong sing mulya ning ngarepe Gusti Allah, ora ana illa akramakum indan nas. Orang nak inna akramakum indal ulama rano. Sing ana ikna akramakum indal. Jadi sing ngurusi takwamu iku Gusti Allah. Wong-wong liya rasa usil bener. Wong kowe yo ora mungkin ngerti kok. Jadi maka Allah ngomongnya inna akramakum indal Allah itu urusan Allah kok. Manusia jangan. Nah, antara manusia yang apa? Nanti ada jawaban. Bukan takwanya kalau manusia dengan manusia, bukan ibadahnya dengan manusia, gitu ya. Jelas jadi ya. Tapi jawaban yang terakhir pertanyaan tadi, pokoknya gue niat tenang, mencoba apa tadi? Gue niat tenang, berjuang tenang, sergap tenang, musuh cukup. Anggap orang aku sih loh ya, cukup. Ngomong udah dia mengkui, mengberjuang orang hasilnya. Gue rabi mesti gana kok. Neng berjuang terus apa bengi? Neng lah, orang di dokter, oh aku bisa beli anak, apa? Ano bisa, apa? Bisa menungsa beli anak. Bisa. Bisa orang, kowe gak beli anak. Bisa orang, kowe gak beli pari, ngur panen. Bisa ngomong, ngandur. Senyukul ke? Senyukul ke? Senpanen? Kowe, kan gitu. Neng iso ora menungso gawe pari. Nah, dadi kowe ora dituntut gawe pari. Kowe ora dituntut untuk sing kok cita-cita kuwi. Sing penting kowe nandur pari terus kok rawat terus kok sirami terus kok cabuti suket sing motori terus ngono ya. Itu sudah kok kamu sama hanya berjuang. Perkara hasilnya bagaimana itu Allah yang bikin rapot nanti gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Mulai. Oke, sip, sudah fix jawabannya. Yang kedua. Yang kedua, negara dan negara pemerintahan rakyat ya. Oke, silakan mas. Nek ngadek berikut ini. Gue ngadek-ngadek ya. Ngadek, ojo ngadek aku. Ngadek ke hadirin. Ya. Pertama adalah urusan antara rakyat, pemerintah, dan negara. Kita punya 7 jawaban. 1. Rakyat menjaga persatuan negara. 2. Pemerintahan tertinggi di tangan rakyat dan negara sebagai wadah dan pemerintah sebagai pengelola nantinya akan kembali ke rakyat. 3. Rakyat menjadi pengawas pemerintahan di suatu negara. 4. Pemerintah sebagai pengelola negara menjamin keamanan rakyat. 5. Pemerintah sebagai wakil rakyat dalam menjalankan pengelolaan negara. 6. Negara dan pemerintah terbentuk dari rakyat atau pemerintah dan negara bisa ada karena rakyat. 7. Pemerintah dan rakyat bersama-sama membangun bangsa. Itu yang urusan. Terus yang bukan urusan antara rakyat, pemerintah, dan negara. Kita dapat 6. Yang pertama, bebas memilih keyakinan. 2. Rakyat bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah dan negara. 3. Kebebasan rakyat dalam mengelola peraturan-peraturan yang menjadi haknya. 4. Bebas memilih calon pendamping hidup. 5. Bebas memilih pekerjaan. 6. Bebas bergaul atau berteman dengan siapa saja. Ye. Baiklah, Allah. Tadi pendapat panjenengan sudah benar. Jadi pada tujuannya tidak ada lain. 1. Panjenengan tidak boleh ngatur sopo-sopo. Ngatur dirinya sendiri aja lah gitu ya. Yang baik insya Allah nanti pemerintah juga akan sama dengan harapan masyarakat. Jadi harapan saya monggo sesarengan gotong royong kita membawa berbuat yang baik untuk tujuannya tidak ada lain untuk kemajuan bangsa negara. Itu aja untuk kelompok kawan. Matur nuwun. Sampun dosen Bapak lan kula. Matur. Ibu. Gini, saya tanya yang praktis. Kamu mandi tidak mandi urusannya negara bukan? Bukan. Kamu beristri siapa? Negara berkuasa tidak? Tidak. Kamu sholat apa tidak sholat? Itu polisi berkuasa tidak? Tidak. Jadi kira-kira yang negara berkuasa atas Anda itu berapa persen kira-kira, Nek? Kok kira-kira? Oke, di sing kowe berkuasa dhewe karo sing negara berkuasa atas banyak kita. Yang kita berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi Anda jangan tergantung kepada negara karena Anda sebenarnya berkuasa atas diri Anda sendiri, sehingga sebaiknya Anda itu bantuin negara karena negara belum tentu bisa bantuin Anda. Kan gitu kan? Itu ya. Yang disebut John F. Kennedy, presiden temannya Bung Karno, mengatakan jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Menuai itu manifest stress. Mending kue ngekei wae, bahkan ini jaluk urat di KI lah. Mending kue niat ngekei itu yang saya lakukan selamanya. Aku lah jaluk opo-opo, orang rebut opo-opo, orang royo anopo-opo, aku saya iso ngekei. Ini orang iso ngekei pemerintahnya tak kei rakyat, saya iso aku. Orang iso ngekei duit, kita kei kenikmatan, ya toh, kuyon sampai turut. Gitu ya sih ya. Jadi sekarang Anda lebih berdaulat mestinya. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi, ojo nuntut negara, meskipun itu penting, ya, itu penting juga ya. Tetapi untuk dirimu sendiri, kamu harus nuntut dirimu sendiri. Dan berharapnya hanya sampean apal mas. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, terus wa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kowe berusaha apa wae nuruske penggaweanmu sak piturute ning aja berharap karo sapa-sapa kejaba nang Gusti Allah. Lewat dirimu sendiri. Ki mari kita terlalu berharap wah nek presidene ganti piye ya? Wah nek sing tetep piye ya? Rasa kok kuwi ati. Wong sing dibudal iki kowe nyewangi kok. Kowe ora berkuasa kowe wis ndek hak cilik ya. Punya. Lu kamu milih siapa? Presiden. Belum tahu. Loh, berapa yang boleh dipilih untuk jadi presiden? Berapa orang? Sejauh ini dua ya dua. Loh, hanya dua itu? Dua. Nah, gini. Aku takut. Untuk memilih satu itu dari berapa orang? Dua. Yang ada berapa? Loh, cuma dua penduduk Indonesia, kira? Banyak. Nah, saya benar nggak memilih Anda jadi presiden? Boleh. Boleh, Pak? Boleh. Jia? Boleh. Saya pilih Jia? Boleh. Kira jumlahnya? Jia. Banyak sekali. Minimum 100 juta. Lah, kok saya ingin ngurut? Karena yang dicalonkan dan didaftarkan hanya dua. Apa hae kok nyalon ini mengurut? Mungkin ini untuk ngurut 100 juta. Karena memenuhi kriteria. Siapa sih gak kriteria? KPU. KPU dan masyarakat. Kok belum kue? Kok kue beras 100 juta kok kue belum dikai loro? Karena yang mencalonkan diri menjadi KPU ya, anggota KPU. Loh, ngerti ya? Jadi kue gak pilih ya, Pak? Punya. Loh, ya, gini, Mas. Ini pasal karena jajan 100. Ya? Iya. Kowe berhak milih ndi wae jadi 100 iki. Ning ana kang masmu mlebu pasar njupuke ning loro. Iki pilih le. Berarti kowe duwe hak pilih. Iya, iya. Yo ndak kuwi. Iya, lah sing sama telon. Iya, tidak. Kamu kehilangan hak 98, kamu hanya dapat hak 2, betul enggak? Iya, betul. Berarti kamu punya hak pilih, benar enggak? Punya. Loh. Nah, dipilih ya. Ya. Jajan 100, bahkan 100 juta. Kowe ning dipilihke loro kok gelem. Saya aja mesti ya. Upama kowe milih langsung ora dijupuke saka parpol, kowe milih papat kuwi. Iya, saiki papat to, papat ya. Calone loro-loro to. Upama kue milih bebas kalau kue orang Indonesia pilih jadi pemimpin Indonesia kue milih sing papat kue ora tidak ada jadi kue sakin deh pilih orang jadi tidak jelas aja jelas ya tapi tetap milih orang kue aku orang anjurkan golput kue itu pas hari pemilihan tekor yang TGS pesak ke panitia ini nak berat itu orang penak kalau Pak RW, Pak RT, Pak Lurah sapi turut ya tekor ben mergo atine kabeh ben bersatu kabeh perkara ning jero kotak kowe milih sapa ora ana wong sing ngerti ya wis beres to dan itu bebas nasi aku ning jero iki arep nyoblos ora nyoblos nyoblos kabeh nyoblos siji apa coblos ini. Ora sing ngono. Iya. Dadi rasa pusing. Wong ku hak-hakmu dilene sih ya. Ya. Jelas sekarang ya. Kuwi dhewe pilih ora. Tidak. Aku minta kalau engkau kelak anak-anak muda menjadi pemimpin, Indonesia harus lebih demokratis. Harus lebih banyak orang bisa dipilih. Benar ya? Benar ya? Saya tidak menyalahkan partai, saya tidak menyalahkan KPU. Memang aturannya begitu loh. Aturan gairahnya siapa? Rakyat. Balik, melineh. Tidaknya KPU. KPU atau tujuan DPR, enggak? Iya. Nek gainane menungsa entuk dirubah. Boleh. Boleh. Sing ora entuk dirubah gainane sapa? Quran entuk dirubah ora? Kowe entuk dirubah ora? Kowe tetep kowe gainane. Neng nek peraturan menungsa entuk dirubah ora? Boleh. Wong dulu kerajaan sekarang republik, besok ganti apa ya boleh tuh? Boleh. Sing penting rakyat sejahtera gembira. Betul enggak? Bentuke monggo. Aku saiki takon siji meneh. Panganan sing paling enak ning jeneng apa? Sing dudu sing jajan tapi sing sing rajian mangan penganan. Ten. Sego apa? Ya betul apa ya? Betul ya? Oke. Aku saiki tak. Yang saya begini cara berdiri ini dan gue ini sok-sok membawa Indonesia lebih baik dari sekarang. Gue pesen sego pecel. Ya. Kowe mempersoalkan korporil? Tidak. Kowe mempersoalkan kiki nganggo codek geni pengaruh kompor gas? Tidak. Tidak. Sing penting dadi pecel. Pecel. Jelas ya. Sing penting dadi pecel. Saiki iki ngene, saiki kowe duwe ADSD, gurune ngongkon. Iki garapan. Iki garapan. Sing penting hasilnya apa prosesnya? Hasil. Kowe nganggo rumus apa yang sakarepmu sing penting hasilnya bener. Bener enggak? Iya. Bener ya? Iya. Ya. Iya. Apa kowe mempersoalkan ora kowe iku dengan bocoroku? Hasilnya. Tapi hasilnya bener saya cari ya. MO Muhammadiyah, LGII, MTA, Syiah, Sunni, Aswaja, Syafi'i itu oke okay banget. Gila beda liwet pot ada nonton. Big kompore merek apa ning kita ning sing penting hasilnya lah manusia yang berakhlak karimah betul. Jadi kowe nang bocor apa ora masalah sing penting hasilnya akhlak karimah. Nah saiki kowe dipersoalkan orang akhlake apa nganggo dandangi kalau pancine saiki dipersoalkan kowe nganggo dandang apa nganggo pancine jujur hasilnya bener lah saya ingin uang mulai bayang ya kurang lu kan kudu naik lu kowe arif melu MO monggo ngomong yang jangan jadi persoalan ke Gerindra monggo, PJP monggo ini saat ini naik seorang melu PJP dengan Sony naik sama Gerindra dengan Sony naik semutu jogolkan dulu padahal yang penting kan pecel ya sih. Ya, nah, dengan hubungan negara pemerintah itu Anda sekarang punya kekayaan kudune sosok lebih rasional, sosok lebih berdaulat rakyatnya, sosok ketemu demokrasi yang ala Indonesia, yang cocok sama kebudayaan Indonesia. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Terakhir tepuk tangan. Ada nyanyi Mas Putra. Nek nyanyi alhamdulillah. Mas. Oke, agak ke tengah sini Mas, ya Mas. Juru bicaranya ke tengah sini ya. Loh, berdiri menghadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Antara hak dan kewajiban manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan keluarga dan antara yang bukan hak. Kami merasa dari kelompok kami memperkenalkan diri itu merupakan hak kamu. Jadi kami perkenalkan dulu, kami dari kelompok OPAP. Saya sendiri Sahawat Mahfud dari Cilongo, Dukuh Renteng. Teman saya Mas Faiz dari Wonosobo, orang motor. Kemudian Mas Atif dari Banjarnegara, Edek, Cepak. Kemudian ini Mas Osa dari santri Al-Ihya Ulumuddin Cilacap Kesugihan. Jadi ini setelah berbicara panjang mengenai antara hak dan kewajiban, kami tadi ngotok karepe nyong hak nyong karepe masek hak masek gitu. Saya berbicara di depan Anda juga termasuk hak saya, tapi teman-teman semua gak punya kewajiban untuk mendengarkan saya, dan teman-teman semua di sini juga punya hak untuk mau mendengarkan saya atau tidak mau mendengarkan saya. Itu hak panjenengan sedoyo. Tapi kami mohon untuk mau mendengarkan saya. Gitu. Promosi nggih. Tadi kami berbicara banyak dari permasalahan-permasalahan, contohnya ada bahasa, kemudian ada gaya berpakaian, sampai tadi ada yang aktivis rokok, jadi kita bahas rokok gitu. Gitu, gitu saja untuk pembahasan, kiranya lebih pantasnya disampaikan oleh teman dan guru baru saya, monggo Mas Faiz dari Wonosobo. Oke, saya tanya dulu umurnya berapa, Dek? Kalau 18. Mas Faiz? Kalidoso. Kalidoso. Mas Afif? Mas yang satunya apa? Mas 16. Lupa. Gimana saya mau putus asa soal Indonesia? Saya optimis pada Indonesia. Ya, saya orang ini harus mikir ate, harus mikir bener, harus mau berjuang untuk mencari kebenaran. Kan itu kan? Monggo diteruskan. Senang banget aku. Ya. Ini sabarengi ngabuten nggih. Kula nyuwun izin kumawantun jumeneng wonten ngarsa jenengan sedaya. Mugi-mugi kene wonten ingkang kelentu SW nyuwun gunging samudra pasami. Liper, liper basane. Bale wonten napa ingkang pun panas ingkang sedangkan gitu antara hak kewajiban manusia dalam bermasyarakat. Kalau menurut rencana-rencana sedoyo, ingkang mawas bidang ge, sampangane bahasa mawon ge. Kula dari Wonosobo saking Wonosobo masih saking Udi, Cilongo saking Cilacap, kita berhak menggunakan bahasa kita sendiri, mengeluarkan apa yang kita punya di Wonosobo, di Cilongo atau ngapak atau gimana, itu bebas. Tapi kita juga punya kewajiban agar supaya lawan bicara kita atau yang kita ajak bicara paham dengan apa yang kita katakan. Jadi hak kewajiban. Begitu juga dengan cara kita berpakaian. Mungkin kita berhak menggunakan apa saja, berhak berpakaian apa saja, tapi wajib ketika kita ada suatu resmi atau gimana gitu kan, hak dan kewajiban mungkin sedikitlah sama atau tergantung kita. Dan yang ketiga adalah cara hak antara hak dan kewajiban kita sebagai manusia dalam bermasyarakat. Hak saya itu mungkin merokok ya, saya boleh merokok, tapi seperti tadi saya di situ ketika saya menyalakan rokok melihat ibu-ibu batuk atau gimana, ya hak itu tergantung rasa kita, kepekaan kita terhadap samping-samping kita atau kepekaan kita kepada sesama. Kalau sesama kita merasa terganggu, rasa kita apa yang kita lakukan. Tapi saya sebelum sampai saya hisab sudah saya matikan. Kemudian yang bukan hak dan bukan kewajiban, bukan hak dan kewajiban kalau menurut kita teman-teman adalah tersenyum. Senyum itu bukan hak dan kewajiban. Saya tidak berhak tersenyum, tapi saya punya apa ya, rasa atau apa gitu ya. Mungkin yang bukan hak atau kewajiban adalah rasa kita kepada kepekaan terhadap bersama untuk menempatkan hak atau kewajiban kita sebagaimana manusia. Mungkin itu aja. Selanjutnya mungkin teman saya bisa menang. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Kamu itu banget bikin aturan ya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya pun sami kalimat Pak Isi. Istirahatnya pun pilih untuk melintang lindungi pun juan abungi pangkasan. Menurut saya, adapun tadi sudah kami bahas tentang hak dan kewajiban antara perindividu, keluarga, dan masyarakat. Menurut saya sendiri, hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang sangat berdekatan dan sangatlah tipis. Hampir saja tiada sengkap baginya. Ibarat kewajiban bagi seorang anak atau seorang bapak, seorang ayah, ibu, dan keluarga pada umumnya. Bagi seorang adalah seorang anak mempunyai hak atau kewajiban. Yang pertama, hak bagi seorang anak adalah suatu hal yang bisa kita dapatkan. Saya mempunyai hak bagi menjadi seorang anak, yaitu disayangi, dicintai, dinafkahi, diberikan fasilitas untuk maju, melangkah, dan menggapai cita-cita. Dan itu pun kembali lagi kepada orang tua, yang mana hak saya adalah menjadi kewajiban bagi orang tua. Namun bagi orang tua pun, beliau orang tua mempunyai hak pada prinsip kehidupannya sendiri. Bagi saya, menafkahi saya, memberi kasih sayang kepada saya adalah hak saya. Tapi bagi beliau, bukan hanya sekedar hak, tapi sudah menjadi kewajiban, yang mana kewajibannya bisa dijadikan haknya. Saya berhak untuk melakukan kewajiban saya kepada seorang anak atau tidak. Begitu pula bagi seorang ibu, seorang istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Bagi seorang ibu mempunyai hak hampir sama atau bahkan sama, diberi nafkah, diberi kasih sayang lahir dan batin oleh seorang ayah, oleh seorang pemimpin di keluarganya. Itu adalah hak bagi seorang ibu. Tapi itu pun menjadi suatu kewajiban yang kadangkala menjadi haknya, yang boleh jadi dilakukan ataupun tidak, karena itu hak bagi seorang ayah. Jadi hak dan kewajiban itu sangat dekat. Itu bagi di dalam kekeluargaan. Adapun tidak di luar kekeluargaan, yaitu di masyarakat dan pemerintahan, nah, hampir itu sama saja dengan yang dikatakan Mas Faiz, antara berpakaian dan berperilaku. Tidak ada yang boleh menuntut kita untuk berpakaian, tidak ada yang boleh menuntut kita untuk berbicara. Tapi kita punya kewajiban untuk memberikan haknya, memberikan hak orang lain, yaitu mendengarkan tutur kata yang baik, mendengarkan suara-suara yang enak didengarkan, dan melihat sesuatu yang indah dipandang. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Tepukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosman Junior Sakari. Saya dari Banyumas, tapi saya mondok di Cilacap, Al-Iyah Ulu Masjid. Sama dengan teman, kalau ada salahnya mohon jangan didengarkan. Kalau benar monggo untuk bisa diterapkan. Sebenarnya hak dan kewajiban itu ibarat air laut dengan air sungai. Sebenarnya hak dan kewajiban itu sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mempunyai hak, maka seseorang juga mempunyai kewajiban. Seperti itu. Jadi kadangkala wong pada yang ini apa kawan bandeng? Ya. Kadangkala saya lebih suka kalau pakai bahasa asli. Hak dan kewajiban. Kadangkala wong pada masyarakat, wong pada urip nang keluarga we ora bijak. Tidak bijak dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka. We sing mereka wong we pada pecah-pecah pecucu, barang-barang jadi tidak adanya kebijaksanaan di dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka. Seperti itu. Jadi hak dan kewajiban itu sangat sangat erat hubungannya. Coba saja kalau semua orang, semua masyarakat di Indonesia ini menggunakan hak dan kewajibannya dengan bijak, maka tidak ada permusuhan, tidak ada saling mencela, tidak ada membitkan-bitkan satu sama lain, semuanya tentram damai sejahtera di dalam Indonesia. Oke. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gape banget ya. Jadi gini loh, ini malam ini tidak merupakan akhir dari pembelajaran. Ini saya cuma mancing dan kue terus menunggui. Karena kita butuh akal sehat untuk masa depan Indonesia. Aku takon si Cito, Anda sudah makin dekat menuju ketepatan terhadap hak dan kewajiban. Pertanyaan saya gini, jadi luwe utama itu kewajiban boha. Kewajiban. Berarti nyebutnya kini itu sekadung kaya wong barat. Karena ada hak asasi manusia, tidak pernah ada wajib asasi manusia. Jadi ojo niru kuwi ya. Kayak ngene. Kowe anake bapakmu. Kowe berhak diuripi bapakmu. Neng kowe mergo kowe berhak diuripi, maka kowe berkewajiban ngabekti itu. Nggih. Nah, bapakmu wajib nguripi kowe, maka dia berhak abdi. Sama dengan Allah, orang ngomong kowe, Allah berhak atas sholatmu karena dia sudah memberimu rezeki, betul enggak? Iya. Nah, hak dan kewajiban itu suami istri. Tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewajiban tanpa hak. Nah, ini yang dilupakan pemerintah. Nyun sewu, terutama di pemerintah pusat. Mereka selalu hak. Ada kementerian hak asasi manusia, tidak ada kementerian wajib asasi manusia. Misalnya ini, gue wajib bayar pajak. Gue wajib bayar pajak. Terus gue untuk hak apa? Mergo gue wis menjalankan kewajiban bayar pajak, gue untuk hak apa? Harus kita cari hakmu apa wong gue wis bayar, wis menjalankan kewajiban. Demikian juga pemerintah. Kowe berhak nagih pajak, ning kewajibanmu kok lakoni apa ora? Kan gitu. Wong rakyat wis bayar pajak kok. Ndi buktine pajak iki? Yang kamu pakai untuk menjalankan kewajibanmu. Rakyat kok gak bayar pajak kok main di pangan dhewe, kan gitu kan? Nah, jadi hak dan kewajiban itu betul-betul suami istri. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Pak, pembelajaran Anda sudah luar biasa menurut saya. Ketiga-tiga filter itu bertahan semuanya. Aku jawab ini. Nek boleh Pak, nek boleh ya. Tradisi sinau bareng itu mbok kok gale ning kampungmu, ning kampusmu, ning sekolahmu ya. Sesasi pisan rapopo, seminggu pisan rapopo sak arepmu ya. Dan enggak usah mentok-mentok deh. Wes pokoke ora muncul sinau barengnya ora. Angger niatmu tenang, ikhlas satu sama lain, lilo gelem ngliwati misore keleke kancane ya toh. Jadi kita ikhlas satu sama lain, mendati satu sama lain, kuwe insyaallah akan menjadi pemimpin yang diidamkan masyarakat. Kok kuwi nek iki ora masalah, ngono ya. Syukur Pak Bupati nawani kuwe SP sesasi pisan ya, tak traktir kuwe ning Kedopo. Sinau bareng sak karepmu, temamu kuwe sing gawe, sing ping kuwe teko ikhlas, kok jam monggo, kok jam monggo ning aja nganti esuk. Ngono wae to. Ya. Kok aku sing nggawe kopi, aku sing nggawe jajan. Enggak. Temane apa? Yo monggo kuwe dhewe. Wis anggap kuwe ikhlas mesti dadi ning. Musik itu Mas. Kuwe ra tau latihan, anggap sing nyanyi ikhlas, sing menaiki musik ikhlas dadi. Jadi orang Indonesia itu tidak pernah jadi macam-macam. Indonesia nggak bisa mencapai apa karena tidak percaya satu sama lain. Betul. Rumah samu presiden pencalonkan wakil. Ayo duluan. Rumah samu menteri pencalonkan dirjen itu. Rumah samu dirjen pencalonkan menteri itu. Saya harap di Banjarnegara ini ada keikhlasan dan kepercayaan yang penuh antar para pejabat di sini. Saya tidak pernah tidak mempercayai orang. Dalam arti, sakarmu, beda so. Dan ternyata saya tidak menjumpai sesuatu yang negatif. Nah, aku ngelok, kowe ini, wah, ini mesti ini. Aku malah erek. Begitu, usah apa-apa, sakarmu, kowe, celonamu, beda, gak masalah. Gak harap nganggu tato krimping-krimping ini gak masalah. Aku percaya kalau begitu Anda saya percaya Anda menjadi baik. Begitu Anda percaya sama saya mau tidak mau akan jadi baik sama Anda. Betul gak? Ayo kita mulai dari keluarga kita, dari lingkungan kecil kita. Sok-sok Indonesia tahun 2000 selawe muda kowe sing mimpin dan dunia kaget Indonesia jebul ampuh tenang. Saya waktu kita agak banyak, tapi saya kapan-kapan ingin menjelaskan kenapa Indonesia itu rakyat yang terbaik di seluruh dunia. Ya nanti Pak, beliau nanti akan urusan kita akan ketemu lagi ini ya. Sekali lagi, pokoknya kita jisikan ya sinau bareng ini dia. Sinau bareng ini rasa orang sih jadi tokoh rasa. Ya rasa orang sih menonjol. Ojo egois. Mesti ayo bareng-bareng. Mesti jadi apa? Seperti orang nyanyi tadi loh. Pokoknya ambil ikhlas bareng, nyanyinya jadi orang palos belas. Padahal gak dicek, dicek palos-palos. Orang gambar, ya lah. Itulah orang suka yang berjamaah. Makanya itu pentingnya orang berjamaah dan berjamaah. Gitu ya. Anak-anakku semua tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Ya, oke. Sekarang kita memuncai Pak Bupati sebelum kita akhiri dengan nomor terakhir. Pak Bupati atau bapak-bapak yang lain mau berobati dawuh kepada siapa untuk apa mensyukuri, apa nambahi, apa mengharapkan sesuatu, monggo. Kita akhiri dengan pembicaraan Sohibul Bait pada malam hari ini. Nyun sewu. Pak Dandim, tepuk tangan untuk Pak Dandim kita. Ya, tetap di sini enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Cak Nun dan terutama adik-adik kita tadi ini merupakan pemikiran yang murni. Dan itu harus diuri-uri dan dibudayakan dan setarikan pemikiran semacam itu. Jangan sampai tercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Kita murnikan pemikiran kita, kita niatkan seluruh pemikiran kita ini untuk kebaikan bangsa dan negara kita ini. Nah, insya Allah dengan pemikiran adik-adik semua tadi ini akan membawa diri kita, bangsa kita lebih maju ke depan lagi. Apalagi nanti adik-adik ini baru berumur belasan tahun, nanti akan menjadi pemimpin ke depannya. Ya. Dan seperti disampaikan Cak Nun tadi, mudah-mudahan budaya sinau bareng ini bisa dilestarikan dan bisa diuri-uri ke depannya. Namun, saya juga mohon ke pihak-pihak yang terkait untuk bisa memfasilitasi sehingga bisa kita ambil pemikiran-pemikiran generasi muda ke depannya yang masih murni, belum tercampur aduk dan belum terkontaminasi sebagai cara-cara kita mengambil aspirasi dari generasi muda. Saya rasa itu dari saya, Cak Nun, dan pada adik-adik terutama generasi muda. Terima kasih pemikiran yang luar biasa. Itu saya rasa masih pemikiran yang luar biasa. Saya harapkan ketika nanti menjadi pemimpin ke depan masih dipertahankan cara berpikir semacam itu sehingga kemajuan kita ini menjadi kekuatan, bukan kemajuan menjadi hal-hal yang membuat kita menjadi congkrah atau menjadi permusuhan, tapi kebinekaan menjadi kekuatan bagi bangsa kita, terutama adalah bangsa negara dengan kebinekaan menjadi kekuatan untuk membangun daerah kita. Matur Pak Dandim, tetap di sini bismillah untuk terakhir Pak Bupati. Aku tak senang anak-anakku. Apa sebab Indonesia itu yang ini kita royoan, dora trimoan, ini sekarang sedang terjadi di Bandara Medan kalau tidak salah sekarang ini. Wis kangen meneh kae ana sing ora entuk mlebu ana sing maki-maki sakdurunge lah segitu terus. Nah, di Banjarnegara kita bentengi. Banjarnegara adalah tabung kaca yang dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Apa sabuk kok dhewe kaya ngono kae ya ning pusat ya. Dadi semuanya jane ora ana kok pertentangan antara partai A sama partai B. Yang ada itu pertentangan antara wong sing ambisius ning dhuwur karo rakyat kecil yang tulus. Sebenarnya itu yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau didelok perusahaan tetesan yang paling utama dari problem manusia Indonesia adalah kelaparan dan ketakutan. Mereka wedi ngelih, wedi-wedi. Jadi wedi ora iso dadi apa, wedi ora iso duwe apa ya ra. Kan kabeh mung ngono kuwi. Wedi ora dadi meneh, wedi ngono ta selalu pada. Nah, sekarang rumusnya jelas sampean. Di surga itu masih Sony. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allah menjamin kok kowe repot kok ya. Wis gayo apik. Allah jamin aku iki sudah 6 tahun le, aku ora duwe penggawean, aku ora tau duwe duit, aku ora duwe kekayaan, aku durung tau iso mlebokke kartu ATM nang belum ngerti. Nganti saiki, saya tidak punya Twitter, saya tidak punya Facebook. Aku orang melu apa-apa, aku mencoba ingin nyewangi uang dan duwe seneng atine, dan tentrem pikirane, dan uripe stabil ning ngono. Ning kuwi tok penggawean, ya. Nah. Karena Allah mengatakan, wis to kowe konsen nang aku, kowe tenang ya bukti karo aku. Jadi atimu nang Gusti Allah terus, Allah menjamin loro. Kowe aman dari kelaparan. Orang kira kelaparan, cukup khawatir. Kelaparan kan orang yang weteng, kelaparan eksistensi, kelaparan psikologis, kelaparan macam-macam. Dan orang Indonesia semua kelaparan. Kelaparan wedi diarani orang ganteng di ganteng-ganteng ke. Wedi diarani orang apik di apik-apik ke. Wedi diarani orang ngabekti rakyat di ngabek-ngabek. Itu namanya pencitraan. Seluruh yang ada alami dari Jakarta adalah pencitraan. Malaikat setan di malaikat-malaikat gejera. Kebo di menungsa-menungsa ke. Ireng di putih-putih ke. Nah, kalian harus punya kecerdasan dan kepekaan terhadap itu. Allah menjamin amanah. At'amahu min ju. Allah akan menjamin makananmu dari kelaparan. Makanan apa saja? Rohani, jasmani. Dan membuat kamu aman dari rasa takut. Semua kan pada takut ini. Takut masa depannya, takut ini, takut. Oh, saya wedi. Oh, no, Gusti Allah kok wedi. Terus, kalau saya maju terus, nyambut jahit tenanan, nanti ahli mau ya. Sampai kue tenanan, kue ngojek-ngojek tenanan. Nek kue dodol sego tenanan. Terus kue baik. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di dalam hidup. Yang ada adalah orang yang lebih dekat kepada Tuhan atau tetap jauh kepada Tuhan. Dan itu amanah umin. Oke, saiki ngene. Saiki Pak Bupati saya tanya, ini nanti teman-teman mesti pengen salaman. Kira-kira salaman orang ini. Neng, mergonek di burung di kabeh, kan iso sak jam rong jam. Piye, nek kita batasi 20 menit sampai 30 menit. Jadi liane ikhlas sejak awal. Oh, nek iso kumanan ya alhamdulillah. Nek orang kumanan, wong hatiku ya wis tresno, insya Allah ya. Gitu ya, berapa ya? Berarti sekarang saya minta teman-teman dari tiga kelompok tadi berdiri bersama bapak-bapak bareng-bareng di depan. Mikrofon semua ke depan. Selang-seling sama Pak Dandim, jajar sama Pak Bupati, jajar. Selamat malam.